berbagai macam asal para peserta yang akan hadir pada hari ini. Terakhir informasinya kita mendapatkan berapa pendaftar? Kalau saya ada sekitar 400 orang. Sekitar 400 orang yang akan hadir di dalam ruangan ini, insya Allah. Semoga kita berdoa bersama. Semoga Allah memberkati, semoga Allah meridhoi aktivitas dan majelis ilmu kita pada hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, selamat datang di auditorium RRI dan hari ini merupakan sebuah hari yang bahagia. Sebelum kita mulai, nanti pada acara dan sesi pertama akan diisi oleh Bunda Elirisman. Betul, subhanallah. Dan nanti akan ada, saya dengar ada Skype dari Amerika sama Jepang. Betul sekali, alhamdulillah. Dan juga nanti akan ada beberapa pembicara yang luar biasa pada hari ini. Sebelumnya, Kak Uset, kita akan umumkan terlebih dahulu acara pada hari ini, seminar parenting pada hari ini disupport oleh Yayasan Kita dan Buah Hati. Yang kedua adalah Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan juga Syariah Business Consulting atau SBC Global dan juga Saling Sapa. Dan hari ini juga disponsori oleh PKPU dan RRI Radio Republik Indonesia. Beri tepuk tangan untuk support dan sponsor kita pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akan mulai, alangkah terlebih dahulunya, ini pagi hari ya. Pagi hari suasananya masih sejuk, gitu kan. Ada semilir-semilir angin yang membuat kita agak mengantuk, gitu kan. Agar lebih bersemangat lagi, kita akan bermain eskrimnya sebentar, ya. Kalau saya katakan halo, jawabnya hai, halo. Belum kompak, halo. Kalau saya katakan hai, jawabnya halo, dibalik, halo. Hai. Halo. Oke, mudah ya, satu ya. Saya angkat jadi dua, halo, halo. Bagus, hai hai. Halo halo. Halo hai. Oke, halo hai. Halo. Oke, dua, jadi tiga. Halo halo hai. Tetot, hai hai halo. Halo halo hai. Hai hai halo. Halo halo hai. Halo hai halo. Oke, bagus, konsentrasi, lebih konsentrasi. Empat, hai hai halo halo. Halo halo hai hai. Oke, bagus. Konsentrasi. Kita angkat jadi lima. Hai, hai, halo, halo, halo. Bagus. Hai, halo, hai, hai, halo. Iya, beri aplaus buat kita semua. Luar biasa. Alhamdulillah. Saja mudah-mudahan dengan latihan konsentrasi pada hari ini, kita akan lebih banyak menangkap berbagai ilmu yang akan disampaikan oleh pembicara-pembicara kita yang sangat luar biasa. Namun, Kak Usep, ya. Kita tahu bahwasanya mungkin di samping ayah dan bunda, sahabat Saling Sapa pada hari ini mungkin ada yang belum kenal. Pasti kan ini kan dari berbagai asal, gitu kan? Benar, sebenarnya. Baik. Ini bahasanya kalau ayah dan bunda ada yang belum nikah. Jadi bahasanya sahabat Saling Sapa semuanya. Iya. Dan luar biasanya, sebenarnya saya cukup terkesan kepada orang-orang yang belum nikah. Kenapa? Ini kan parenting keluarga ya. Dia sepertinya sudah mulai mempersiapkan diri untuk nanti menuju ke keluarga, termasuk kita. Oh iya. Mohon maaf dan para sahabat Saling Sapa semua. Sebelum kita mulai, kita ingin menambah satu manfaat selain kita mendapatkan ilmu pada hari ini, tetapi kita juga bisa mendapatkan saudara baru, teman baru di dalam ruangan ini, bahkan setelah selesai acara seminar ini. Maka oleh sebab itu, betul. Nah, kita coba mengajak para sahabat Saling Sapa sekalian untuk saling berkenalan. Akan tetapi kami mohon untuk para sahabat Saling Sapa untuk berdiri. Kami mohon dengan segala hormat. Oke, kami persilahkan untuk berdiri. Para sahabat Saling Sapa. Siapa tahu ternyata hari ini yang di depan, yang paling depan, kemudian yang di kanan, di kiri, dan belakang. Ya. Ada yang hari ini menjadi relasi bisnis mungkin. Betul sekali. Atau mungkin ada yang hari ini mendapatkan jodoh mungkin. Amin. Atau yang hari ini mendapat rekan atau melamar juga lama nggak bertemu. Betul sekali. Tengok ke belakang, kayaknya nggak mau ini. Ah, insya Allah. Maka sebelum itu, tapi syaratnya satu, harus senyum. Senyumnya dengan formasi 2-2-3, 2 senti kiri, 2 senti kanan, tahan 3 detik untuk satu orang. Siap? Siap ya? Coba dicoba nih, 2 senti kanan, 2 senti kiri, tahan 3 detik, 1-2-3. Ayo keluarin senyum yang terindah pokoknya, yang paling ikhlas hari ini. Siap? Siap ya? Sekarang mulai. Salamin orang di samping kanan, samping kiri. Assalamualaikum, apa kabar, namanya siapa? Silakan. Kami persilahkan kepada ayah dan bunda untuk bersalaman, jangan malu. Di depan, di belakang, di kanan ataupun kanan, kiri, belakang, depan, kami persilahkan untuk berkenalan. Karena ini sangat bermanfaat untuk ayah dan bunda, untuk para sahabat saling sapa. Iya, betul. Karena kenapa? Kenapa? Mana tahu orang-orang yang di dalam ruangan ini juga nanti bertemu di surga. Betul. Alhamdulillah. Berkata di silaturahim itu luar biasa ya? Betul. Silaturahim itu pertama menambah rezeki, yang kedua menambah umur. Umur juga. Dan yang ketiga menambah relasi. Relasi. Maka kami persilakan untuk memperbanyak silaturahim pada hari ini. Karena kenapa saling sapa itu berteman dalam kebaikan, melibatkan para saudara. Sudah? Ibu-ibu, mohon maaf sudah jangan arisan di sini ya Bu ya, arisannya nanti aja di luar. Kami persilakan duduk kembali para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak. Semoga silaturahim yang kita dapatkan pada hari ini berlanjut, bukan hanya pada seminar hari ini. Baik Kak Usen, kita pada hari ini banyak pembicara dan akan lebih kurang 7 jam kita akan berada di ruangan ini. Kami mohon nanti pada saat istirahat untuk tempat duduknya kalau bisa berubah. Pastikan kanan kirinya sudah berubah orangnya, jadi nanti akan menambah kenalan kita. Iya. Akhirnya, jadi hari ini adalah sebuah seminar yang luar biasa. Adalah temanya belajar efektif untuk menjadi seorang ayah dan ibu dalam menghadapi tantangan era global globalisasi. Kita tahu bahwasanya era global saat ini memang sudah cukup mengkhawatirkan. Bagaimana media itu bisa menjadi sebuah senjata atau alat yang dapat mengubah dunia? Kita tahu bagaimana orang dapat mendapatkan fitnah yang besar dari media. Betul. Orang bisa terjudge jelek padahal dia bagus dari media. Dari media. Orang jelek pun bisa jadi baik karena media. Betul. Nah, bagaimana kita menghadapi media yang mulai saat ini sudah sangat luar biasa. Terutama anak-anak kita yang bagaimana gadget-gadget itu sudah. Mudah-mudahan dengan perkembangan teknologi tidak bukan malah menjerumuskan kepada keburukan tetapi menjerumuskan kepada kebaikan. Jadi kepada seluruh para ayah dan bunda, kepada para calon ayah dan bunda, insya Allah kita akan belajar pada hari ini. Akhirnya kita coba kenalkan dahulu ya. Ada beberapa pembicara yang hari ini akan bersama dengan kita. Baik. Pertama adalah Bunda Eli Risman, kemudian dan ada juga Profesor Dr. Irawan Satrio Tomo, kemudian ada Insinyur Samsul Arifin, dan juga ada Ustaz Wiradinsih, dan ada terakhir Profesor Khairul Anwar. Baik, nanti kita akan lebih mendalam mengenai salah satu pembicara ini melalui moderator kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Tapi sebelum itu mari kita buka seminar parenting pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkati. Baik, kita langsung saja panggilkan moderator supaya bisa masuk kepada materi. Sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita pada hari ini. Andi Irawan, beliau adalah Master Ekonomi Syariah kandidat dan juga Public Speaker Business Landscape untuk dan Pertumbuhan UKM. Juga Managing Partner di Strategic Action. Tagline-nya adalah menemani usaha Anda tumbuh dan juga 3 tahun di Nuzen. Hanya saja sayang beliau sudah menikah bulan lalu. Jadi kalau misalnya mau dijadikan menantu sudah tidak bisa ya. Tapi kalau bisa dijadikan menantu nggak bisa dijadikan bisnis. Oh, rekan bisnis bisa lah. Insya Allah. Baik, mari kita sambut ya moderator kita yang pada luar biasa pada hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Andi Irawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik Ibu. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sinkron kita bareng-bareng ya. Kalau nanti saya berkata, bertanya bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian, kita berkata, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Saya ulang. Kalau saya nanti tanya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Jawab dengan, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Allah Akbar. Sekali lagi, lebih kompak, lebih besar. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Baik, saya ingin bertanya. Di sini, siapa yang sudah menjadi ayah atau bunda? Oke, hampir semuanya, 70%. Siapa yang sudah menikah tapi belum dikaruniai momongan? Ada 1, 2, 3, 4, kurang dari 10 ya. Nah, ini ultimate question-nya. Siapa yang belum menikah dan berani-berani nongol di sini? Berani ya, Mbak ya? Alhamdulillah. Tadi MC kita dua itu juga luar biasa, belum menikah. Yang Usaid ini habis Quran, 30 juz. Lulus Sarjana Ekonomi Syariah. Tetap jadi Ustadz, jadi calon suami bagi yang belum tadi ya, sebelah sini. Yang Nasron ini adalah seorang pemuda yang mendampingi Pak Syafi Antonio dalam training Prophetic Leadership Management Institute. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi tadi yang belum menikah tadi silakan. Kalau Anda berani-berani ke sini, Anda harus berani menemui mereka berdua tadi ya. Calon suami teladan itu. Karena saya sudah over, sudah book, saya punya istri. Ya, bulan lalu mereka. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaan kedua. Siapa yang ingin memiliki anak-anak yang solid dan solehah? Semuanya buat ya. Baik. Last question. Siapa yang merasa sudah jago dalam mendidik anak-anaknya? Gak ada. Alhamdulillah. Kalau gitu, Bapak Ibu tepat berada di tempat ini untuk belajar bersama, belajar efektif menjadi ayah dan bunda di era digital. Karena era ini era yang luar biasa sekali. Kalau dulu saya tuh pertama kali punya handphone itu sudah kuliah, itu masih Siemens yang lama itu, keteknya masih gini-gini ya, apal itu, gak pengen lihat juga apal gitu, keteknya. Kalau sekarang, dengan satu jempol ini, anak kita bisa kemana-mana. Baik itu jalan bujur atau jalan takwa. Dan orang tua yang akan mewarnainya. Pertanyaan terakhir. Ibu, kalau mau investasi, itu mau yang hasilnya 1-2 tahun atau mau 10, 20, 30 tahun bahkan tembus sampai ke akhirat sana. Mana yang ingin cuma investasi 10-20 tahun? Tidak ada. Mana yang ingin investasinya sampai tembus ketika orang tua sudah dikubur? Semuanya ya. Baik, betul. Karena itulah kita di sini, kita investasikan hari ini 2 hingga 3 jam, oh bukan, 7 sampai 8 jam bahkan nanti. Untuk mendengarkan, untuk sharing, untuk learning. Bagaimana menjadi orang tua yang efektif. Kenapa kok harus kita investasi susah-susah ini? Karena satu dari 3 amal kita yang terus mengalir pahalanya adalah anak soleh dan soleha. Dari 3 tadi ya, apabila anak Adam telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya kecuali. Tahapnya adalah mendidik anak yang solid, solid minimal harus bisa kompetensi wali-wali daya bahkan bunga sama yang lain seperti itu yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, saya hormati betul keputusan Bapak Ibu untuk hadir hari ini, meluangkan waktu satu hari penuh ini dengan membawa anak dengan segala kerepotannya. Saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati acara sharing, learning, belajar efektif menjadi orang tua di era digital. Sebelum kita mulai acara, saya ingin mengundang siapa sih yang iseng banget ngerjain kita untuk hadir di acara hari ini 8 jam lagi, gitu kan ya. Ternyata ada sosok yang begitu isengnya untuk berbagi dan kebaikan ini dengan kita, yaitu salingsapa.com. Ada yang belum pernah ke salingsapa.com? Hanya satu orang, alhamdulillah. Nah, biar penasarannya terobati, saya akan undang pendiri dari salingsapa.com serta dewan pengawas dari yayasan Salingsapa. Saya undang ke depan untuk memberikan pencerahan dalam waktu 10 menit mungkin, Pak Ian Harlan dan Pak Dr. Ahmad Lukis. Kita berikan aplaus meriah buat beliau. Baik Bapak Ibu, sebelum kita nanti belajar dari Bunda Eli Risman, seorang pakar parenting, kita akan diskusi sebentar dengan Pak Ian Herlan. Beliau adalah founder dari Salisa.com bersama putra beliau Ian Herlan dan Pak Dr. Ahmad Lubis Yusuf. Beliau pernah menjabat sebagai direktur antara atau tidak antara di tahun 2007 hingga 2011. Pertama mungkin ke Pak Ian. Pak, Bapak kok iseng banget sih bikin Salisa.com, terus kerjain kita ke sini untuk belajar, ini kenapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya Pak Ahmad Yusuf dan Bapak Ibu semua yang Allah senantiasa dalam kenangan itu Allah. Terima kasih bisa hadir acara yang insya Allah kita niatkan untuk bagaimana menyambungkan kebaikan-kebaikan antara guru-guru kita dengan inspirator kita dengan kita semua sama saudara muslim. Tadi Mas Andi bicara tentang kenapa berani-beraninya mengundang kami di sini dan mengundang kami di sini dan kenapa Salisa.com melakukan mengundang acara ini. Tadi baru siapa yang sudah pernah mendengar Salisa.com? Ada mungkin 10 orang ya. Izinkan saya mungkin ya 2 menit lah menyampaikan apa itu Salisa.com. Sebenarnya Salisa.com ini diinisiasi di apa oleh putra saya Muhammad Yahya Harlan, ada di mana? Yahya. Di mana? Jadi Salisa.com ini adalah suatu platform digital yang memudahkan siapa saja, di mana saja untuk mengajari atau belajar dari siapapun. Dan alhamdulillah Salisa.com ini menjadi salah satu alternatif solusi bagaimana siapa saja, di mana saja, kapan saja bisa belajar dengan mudah. Dan alhamdulillah pada saat ini sudah terkumpul sekitar 135 orang ulama dan inspirator yang setiap hari kita bisa akses ilmu, inspirasi, dan tausiahnya. Apakah itu berupa siaran langsung ataupun arsip-arsip atau hasanah ilmuan yang kita simpan di sarkesan.com yang bisa kita ikuti lagi, kita bisa dengar lagi, kita simak lagi sehingga lebih paham. Kepahaman itulah yang insya Allah yang kita kita nilai sebagai tersambungnya kebaikan-kebaikan antara guru-guru dan kita semua. Baik, terima kasih Pak Ian. Kita berikan applause meriah kepada Pak Ian Herlan dan putra Yahya Herlan. Sudah berusia 4 tahun nih Pak ya. Berarti Salisa.com ini sudah masuk kira-kira ya. Yang kedua, mungkin saya tanya kepada Pak Muklis Yusuf. Pak Muklis, saat ini kan era digital, HP di mana-mana. Nah, kira-kira dengan Salisa.com ini, sekarang dan ke depan apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita dapatkan Pak? Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang insyaallah solid dan solihah. Terima kasih. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu sekalian. Siapa yang Bapak Ibu sekalian tadi pagi menyalakan TV? Boleh katakan? Tadi pagi, ya, seper lima lah ya. Siapa yang tadi pagi Bapak-Ibu sekalian sempat melihat WhatsApp atau BBM? Katanya, nah, lebih banyak. Oke, Bapak-Ibu sekalian, siapa di antara Bapak-Ibu sekalian yang mencari berita dari koran hari ini, pagi tadi? Koran masih ada, sekitar ya, 5 orang, 6 orang. Siapa yang Bapak-Ibu sekalian yang tadi pagi klik .com mana saja, apa saja, termasuk salisa.com, apa saja, angkat tangan. .com.com, ya, jauh lebih banyak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kira-kira itulah gambaran kita hari ini. Kalau Bapak-Ibu sekalian masih, sebagian masih melihat TV, lebih karena memang ada tidak ada aktivitas lain yang Bapak-Ibu sekalian rasakan sebagai hal yang masih bisa dilakukan kecuali melihat TV. Memang ada acara-acara yang khusus seperti Mama Dede ya. Kalau katakan, siapa di sini yang fans yang Mama Dede? angkat tangan. Atau Ustadz Maulana, angkat tangan Bapak-Ibu sekalian, Ustadz Maulana. Banyak sekali. Nah, kira-kira Bapak-Ibu sekalian, ternyata salingsapa.com melakukan riset, Bapak-Ibu sekalian. Ternyata 18 tahun sampai 34 tahun, itu 70% pengguna tab, pengguna smartphone. Dan mereka sudah tidak membaca koran. Sangat sedikit. Yang sangat sedikit melihat TV, Mas Andi. Itu yang pertama, fakta yang pertama yang ingin saya lihat. Nah, yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, ternyata yang menarik juga, hari ini saya punya beberapa teman, Bapak-Ibu sekalian, ini sebagai satu informasi yang pasti mengagetkan. Saya punya beberapa teman, ada PR manager satu stasiun TV, saya tidak perlu sebutkan di Kebon Jeruk ya. Tidak sebutkan, tapi disebutkan. Kemudian ada juga yang di daerah Kebon Siri, dan beberapa teman-teman yang pekerja TV. Ternyata Bapak-Ibu sekalian, kaget nggak? Di antara mereka, sebagian besar tidak punya TV di rumahnya. Ketika saya tanya, Mas, teman sekamar dulu di asrama IPB ya, Bogor. Saya dari alumni saya IPB. Dia mengatakan, saya tahu apa yang dipikirkan oleh para produser. Mereka mengejar ratings. Mereka mengejar rating, jadi seperti lingkaran. Mengejar rating, kemudian rating itu dipercaya, walaupun hanya 10 kotak. 10 kotak Bapak-Ibu sekalian, saya pernah memimpin kantor berita antara ya, 5 tahun dari tahun 2007-2012, banyak berhubungan dengan mereka. Ternyata ada 10 kota yang mereka lihat, itulah yang dipercaya oleh pemilik merek, yang kemudian menarik iklan-iklan TV. TV akan dikasih iklan, Mas Andi, kalau ditonton. Siapa yang nonton? Kita semua. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita semua menonton TV, lalu kemudian terlihat, termonitor dengan alat tertentu yang dimonitor oleh satu lembaga pemeringkat, lalu kemudian menciptakan mitos atau fakta yang hanya satu-satunya yang dipercaya, itu seolah-olah viewers atau ratingnya ya dari mulai 0, sekian sampai yang tertinggi sekitar 10. Nah, Bapak-Ibu sekalian, itulah yang kemudian memutar. Jadi kalau para produser itu menjual sensasi, hedonisme, hal-hal yang kemudian membuat kita marah, membuat kita merasa emosional, semakin kita tergantung, ternyata itu kemudian membuat iklan semakin banyak. Pertanyaan Bapak sekalian, apakah kita akan menyerahkan anak-anak kita kepada mereka? Nah ini pertanyaan, saya bukan pertanyaan yang bertanya ya. Apakah kita akan menyerahkan anak-anak kita kepada para produser dan pemilik TV itu, atau kita yang ingin bersama-sama dengan anak-anak kita menjadi sahabat terbaik mereka, kemudian mengendalikan semuanya di dalam genggaman kita. Nah itu Mas. Jadi Mas Andi, Bapak-Ibu sekalian, itu yang pertama yang saya sampaikan, fakta yang menunjukkan kita sekarang diberi kesempatan, apakah akan menyerahkan kepada orang lain, atau kita yang akan bersama-sama dengan anak-anak kita, sahabat kita, orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita sayangi, dan nanti akan menjadi investasi kita di kemudian. Tapi sekali itu yang pertama, yang kedua yang terakhir. Nah, karena itu banyak penggiat kebaikan-kebaikan ini bersama-sama dengan Pak Yan, Mas Andi, ternyata gelisah. Salah satunya Bu Eli. Nanti Bu Eli akan sharing. Gelisah, Bapak-Ibu sekalian. Ada Pak Didin Habidudin, Pak Ari Ginanjar, ada Pak Ustadz Bobby Herbowo, Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, kita setiap pekan, setiap bulan berkomunikasi dan berkumpul setiap bulan. Dan alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, nanti kita asli, salingsapa.com, sebagian ada di sini. Alhamdulillah, kita lahirkan yayasan. Yayasan Tabung Saling Sapa. Ini kegiatan non-profit agar bisa memberikan konten alternatif bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua, bagi saya yang punya putri, ya, remaja, sebagai alternatif untuk bisa membuat kita punya tanggung jawab. Kalau kita tidak bisa mengubah cara, kita harus menyerahkan semuanya pada opsi yang ada, tapi kalau kita lakukan dengan cara yang berbeda, tentu saja hasilnya juga akan berbeda. Itu Mas Andi, dua sebab ya. Pertama adalah fakta-fakta yang kita lihat hari ini yang semakin terasa kita lihat yang ada di depan mata kita bukan yang kita harapkan. Yang kedua, ada sekelompok penggiat kebaikan termasuk Bapak Ibu sekalian yang menginginkan atau punya impian yang nanti dipertanggungjawabkan di padang mahsyar, kita sudah berpikir untuk memberikan opsi-opsi yang lain. Barangkali itu sebagai pengantar. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Pak Mulis dan Pak Ayan. Jadi terima kasih. Sekarang kita sedang gelisah semuanya di ruangan ini. Termasuk saya yang masih belum punya anak nih, Pak, gelisah. Bagaimana saya nanti? Dan alhamdulillah salah satunya adalah ada forum saling sapa ini, yaitu satu di salingsapa.com. Silakan berkunjung sana sesering mungkin. Sebarkan kebaikan jalannya. Kan sih ada satu video. Ustaz Yusuf Mansur waktu itu beliau bercerita mengenai rantai kebaikan. Barang siapa yang menyebarkan, mengisi konten dan segala macamnya untuk kebaikan, dia menjadi bagian dan mendapatkan pahalanya. Sebelum kita ke pertanyaan kedua dengan Pak Ian, saya akan undang Bapak Ibu untuk menyaksikan profil, video profil dari salingsapa.com. Ini bukan sekedar bentuk terbaik dalam syiar dakwah, bahagia dalam ubuah, berkumpul dengan para alim ulama, dan dalam indahnya jalinan silaturahmi. Ini tentang sebuah fitrah. Fitrah seorang muslim untuk senantiasa dekat dengan Rabb-nya. Aktivitas yang padat, jarak dan waktu seakan memisahkan diri dengan keistiqomahan. Kini dengan perkembangan teknologi, pada sisi yang berbeda, ada sebuah media dakwah untuk menjawab kebutuhan rohani umat. Salingsapa.com menghantarkan dakwah dan inspirasi ke dalam genggaman kita, menembus tempat dan waktu kapanpun dan dimanapun kita berada. Tim Salingsapa dengan setia memetik dan mengolahnya untuk selanjutnya disebarkan dan dihantarkan kepada kita di berbagai pelosok negeri, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Fitur Salingsapa yang beragam telah memberikan solusi kepada kita. Bahkan di Salingsapa, kita sekaligus mendapatkan kesempatan untuk beramal dan menyebarkan dakwah. Kini, tak ada alasan untuk tidak istiqomah dalam dakwah dan ubuah. Salingsapa mendukungan, hidup atas dukungan umat, dan tumbuh bersama umat dalam kemuliaan. Hadirnya Salingsapa.com sebagai media dakwah yang menggunakan teknologi yang sangat dinantikan oleh umat ini. Para motivator kumpul, para ustaz kumpul, memberikan ilmunya untuk sampai kepada umat. Ilmunya ilmu yang berisi dari orang-orang yang memang ahli bidangnya. Di mana lagi Anda bisa dapatkan yang jumlahnya banyak dan mudah kecuali saling sama-sama. Dengan saling sama-sama ini, subhanallah, bisa lebih nikmat lagi berdakwah. Bersama-sama berkontribusi dan kemudian berpartisipasi aktif di dalam program Salingsapa.com. Saya turut bersyukur atas hadirnya Salingsapa.com yang telah menjadikan dakwah secara Islam dan karya-karya yang inspiratif Indonesia bisa menjangkau dunia. Salingsapa.com adalah salah satu cara untuk mensinergikan berbagai unsur-unsur yang ada di Indonesia untuk menuju pembangunan kampung bangsa. Sudah saatnya kita bisa merealisasikan potensi yang dimiliki bangsa ini. Akseslah opportunity tersebut, akses edukasi terbaik, dan akses saling sapa dengan tim Indonesia yang telah. Sehingga kita makin kuat dan dalam kekuat, sekaligus menguatkan arah berkari. Tempat kita belajar, tempat kita berbagi, tempat kita menguatkan keimanan. Untuk menghubungkan kebaikan. Connecting the goodness. Yang terbaik, cepat, mudah, dan sampai kepada masyarakat terlalu. Dengan saling sapa, mari manfaatkan saling sapa sebagai media dapat diputar. Saya mengajak Anda untuk mengakses saling sapa, men-share video saling sapa, dan mengajak orang untuk berkontribusi mengembangkan saling sapa. Orang yang di mata rantai, buat satu kebaikan, maka dia tetap pahala dari kebaikan dari kebaikan yang terjadi. Manfaatkan saling sapa untuk merancang bersama masa depan Indonesia yang gemilang. Agar terbentuk insya Allah generasi Qur'ani untuk bangsa dan negara yang lebih baik ke depan. Akan ada perubahan besar, akan ada peradaban Islamik yang besar yang kita cita-citakan bersama-sama. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian yang dalam menentukan Islam. Welcome, alam masyarakat. Berapa menurut masyarakat ini? Insya Allah pahala juga buat Anda. Masya Allah. Tadi Bapak Ibu saya dikenalkan sebagai seorang konsultan juga, tapi sebenarnya marbot saling sapa ya di sini. Oke, dan nanti Insya Allah kita akan ada banyak pembicara dalam 7 jam ini, sekitar ada 5 pembicara termasuk Bunda Eli. Terima kasih Bunda Eli sudah hadir, alhamdulillah. Terus barangkali nanti banyak Bapak Ibu yang punya pertanyaan kan? Nah, sesi pertanyaan akan ada, hanya aja mungkin nggak banyak 1-2 orang. Untuk Bapak Ibu yang ingin melayangkan pertanyaannya, bisa juga lewat WA. WA saya nanti akan ditampilkan nomornya. Dan juga ada email. Jadi kalau pertanyaan belum terakomodasi, silakan layangkan ke sana. Dan insya Allah, pertanyaan itu akan dijawab dengan cara kita akan buat buku bareng-bareng. Namanya Generasi Emas Indonesia. Bapak Ibu mau menjadi bagian dari buku itu? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pembicara pertama yaitu Bunda Eli Risman. Saya undang beliau untuk hadir di panggung. Aplaus beliau untuk Bunda Eli Risman. Baik Bapak Ibu, Bunda Eli ini seorang sosok ibu, sosok nenek yang tangguh. Memang beliau titisan dari cutnya bin. Kira-kira dari mana Bapak Ibu? Aceh, alhamdulillah. Jadi pas sejarah dulu masuk ya, alhamdulillah. Itu yang membuat beliau tangguh, kemudian sempat juga melanglang buana sampai ke Hawaii sana untuk belajar TK. Ngajar ya Bu ya? Bikin TK, bikin TK di Honolulu, Masya Allah. Dan selama 20 tahun terakhir ini, gimana Bu? TKA dan TBA di Hawaii, Masya Allah. Jadi ilmunya berbentuk. 20 tahun terakhir ini, Bunda Eli sharing, mengajarkan ilmu-ilmu pengalaman beliau, dan pengalaman dari orang-orang expert-expert mengenai parenting. Terutama yang sangat urgent saat ini, yang kenapa kita hadir di ruang ini sekarang adalah mengenai bagaimana menghadapi serbuan era digital, di mana sangat mudahnya orang mendapatkan informasi yang luar biasa banyak dengan media yang luar biasa banyak juga. Anak-anak mulai SD sudah memegang tab, memegang Android, warnet di mana-mana, begitu mudah informasi. Dan ternyata di dunia informasi itu seperti hutan yang sangat luas. Alhamdulillah hari ini dengan kita dengan jadwal beliau yang super padat, salah siapa bisa mencuri waktu beliau dan beliau mensedekahkan waktunya untuk saya sangat welcome dari ibu sekalian untuk berbagi. Yuk kita bareng-bareng menyiapkan LPG kita di padang mahsyar nanti bahwa kita minimal telah belajar ya Allah, belajar dengan serius menjadi orang tua yang mengajarkan anaknya kebaikan. Karena sesungguhnya Bunda Eli ya, kalau jadi orang tua itu gak ada sekolahnya. Jadi ekonom banyak sekolahnya. Jadi dokter banyak. Jadi orang tua gak ada sekolahnya. Tidak berbaca kalam, kita sambut Bunda Eli Risman. Yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Tio dan semua rekan-rekan dari RRI. Yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Ibu semua peserta pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man sallam sunnati ijma'i. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bersyukur sekali kehadirat Allah bahwa saya bisa mempunyai kesempatan bersilaturahim dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini Dan ini jujur saya akui, ini benar-benar Allah sedang menunjukkan kekuasaannya dan rahmatnya sekaligus. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang benar-benar dipilih Allah. Gak gampang berada di sini pagi hari ini sampai sore nanti setelah asar. Karena saya, Bapak Ibu, insya Allah kalau Allah izinkan, 3-4 hari lagi akan genap usia 64 tahun. Tapi Bapak Ibu, barulah hari ini seminar spektakuler diselenggarakan di RRI dan saya merasa bersyukur pada Allah bahwa saya bahagia daripadanya. Ini adalah izin Allah terhadap salingsapa.com. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Ya, karena selain saya yang tidak ada apa-apa dibandingkan 4 pakar lainnya yang akan Bapak Ibu temui, dengarkan, berdialog, yaitu tadi sudah disebutkan, ada Pak Samsul Arifin yang bilang sama saya, mulianya beliau dan seperti mulianya Hakim dan beberapa ustadz lain, yang di depan khalayak puluhan juta pasang mata di televisi mengakui kata beliau kena anak. Ustadz Salim bilang, saya pikir Bu, menikah itu buat senang-senang, ternyata punya anak, ternyata nggak siap jadi orang tua di era digital. Pengalaman beliau, pengalaman Bu Wiwi bagaimana membesarkan 10 anak Habib Quran seluruhnya. Dan mendengarkan Prof. Irawan yang luar biasa, yang membeberkan kepada kita fakta ilmiahnya bagaimana pornografi itu merusak kota. Dan Prof. Khairul, orang-orang hebat Indonesia ya, yang belum nyaman untuk tinggal di negeri sendiri, terpaksa tinggal di negeri orang, ya. Dan beliau punya juga 4 anak di negara yang memproduksi pornografi survive. Sekarang bagaimana kita? Jadi Bapak Ibu, luar biasa tantangan yang kita hadapi sekarang ini, ya. Tapi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa bencana paling besar adalah karena kita tidak sadar akan bencana. Itu bencananya. Seandainya kita sadar aja, ya kita siap-siaplah ada bencana. Ya kan, mau ada tsunami, kita lari ke atas gunung. Kita gulung bambil barang-barang yang perlu. Ini enggak. Kita memfasilitasi bencana itu. Gimana? Di telapak tangan anak kita pada satu buku jarinya. Berpayah-payah kita mencari uang, ya. Ternyata kita memfasilitasi dan mau benar bekerja sama merusak anak-anak sendiri. Yang bencana paling besar adalah karena kita tidak sadar pada bencana. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengapresiasi luar biasa upaya Bapak dan teman-teman di Salintapa, juga Pak Bambang Jo yang memfasilitasi kita dengan gedung yang begini indah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada beliau-beliau ini semua sampai ke anak cucunya. Begitu juga yang berada dalam ruangan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan membagi presentasi saya yang saya usahakan kalau bisa tidak sampai 2 jam. Agak sedikit tergesa-gesa agar sahabat-sahabat saya, 4 lainnya, punya waktu lebih banyak dengan Bapak dan Ibu. Karena kita bisa ketemu pada kesempatan yang lain kalau Bapak Ibu mau tahu detailnya. Saya hafal ya, akan ada. Tapi dengan Ibu Wiwi, dengan Ustaz Chatin, dengan Prof, kedua Profesor kita, Profesor Irawan dan Hailun, gimana caranya? Ya, kita bisa bersama-sama. Pada saat saya nanti menjelaskan bahagian kedua dari presentasi saya, tolong Bapak Ibu lihat kiri kanan supaya tidak ada anak seumur ini. Berapa tahun ini Ibu? Sebelahnya berapa tahun Ibu? Yang duduk? Ya. Ibu, saya tidak bisa ada anak dalam ruangan ini berusia 2,5 tahun ke atas. Begitu bahagian kedua saya tahu Ibu dan Bapak sangat ingin mendengarkan ini, tapi tolong bawa anak dari kedua. Ya, saya berdosa, Ibu berdosa lagi. Nanti Bu, setelah 1 jam. Setelah 45 menit, saya kasih tahu bahwa Ibu harus bawa anaknya keluar. Nah, tolong ya Pak, kita bekerja sama, saya tidak bisa lihat jelas di belakang karena lampu mati. Bapak Ibu tolong lihat di sebelahnya kiri kanan nanti apabila ada anak di atas 2,5 tahun, orang tuanya wajib keluar bawa anaknya. ini menampakkan gambar yang tidak layak bagi mata dan otak anak Bapak Ibu. Ya, jadi saya mohon kerjasamanya. Kalau Bapak Ibu lihat kiri kanan nanti. Sekarang bagian pertama oke. Ya. Tapi setelah itu Bapak Ibu harus bawa anak kedua. Terima kasih sebelumnya. Ya. Memang ini hari Sabtu ya, hari keluarga. Tapi Bapak Ibu harus berada di sini ya, untuk ilmu, insya Allah. Baik, saya pertama akan membicarakan dulu kenapa anak kita jadi sasaran tembak bisnis miras, narkoba, dan pornografi. Saya nggak punya menyinggung paham dulu ya. Tapi dalam bencana itu, ya antara lain. Jadi Bapak Ibu baru itu saya menyampaikan data, ya, karena solusinya nanti, ya, saya sampaikan karena solusi akan ditangani oleh Ustaz Safin, Ibu Didi, dan tentang kerusakan otak, saya hanya menyinggungnya amat sangat sedikit, karena nanti Profesor Irawan dari Amerika, Skype kemari, dan Profesor Khairul, Skype dari Tokyo. Sini. Ya, mari kita ucapkan, Alhamdulillah. Baik. Nur. Pak, terima kasih ya Pak, satu-satu bapak-bapak udah di sini. Pak, siapa ya di antara bapak yang dulu sekolah untuk jadi ayah sebelum menikah? Bapak, sekolah untuk jadi ayah? Oh wow, di mana sekolahnya Pak? Oh, sebelum menikah, apa sesudah menikah? Sebelum menikah, akademi apa tadi Pak? Di awal, AKR. Oh, Akademi Prawedding, satu-satunya. Selama ini saya belum mendengar dan saya tahu Pak. Alhamdulillah, itu bukan enak buat Bapak ini. Bayangkan, kita 203 satu-satunya siap menjadi ayah. Bu, siapa di antara ibu yang dulu sekolah untuk menjadi ibu? Ada yang lulusan? Akil. Oke. Jadi Bapak Ibu, bayangkanlah di ratusan orang, ya. Bapak, cuma satu bapak sekolah jadi orang tua. Termasuk saya, Bapak Ibu. Saya jadi psikolog, ngaji, saya kira ini cukup. Ya kan, nggak cukup. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita nggak dua hal saja dari banyak hal. Kita tidak tahu tahapan perkembangan anak kita. Apa dan kapan. Dan kita tidak tahu bagaimana cara otak bekerja untuk tiap tahapan perkembangan. Ya, akibatnya apa? Kita nggak ngerti apa pengaruhnya. Ya. Semua tata cara kita mengasuh anak itu, terutama mengasuh anak generasi platinum, ya, yang sekarang ini, ya, ketika istri bapak hamil, istri bapak dan bapak udah pegang gadget. Apa akibatnya terhadap mereka? Jadi Bapak Ibu ini yang kita mau bicarakan, tapi saya ngambil satu aspek aja, yaitu bagaimana kita ngomong. Ya, karena bisa nggak kita ngasuh anak kita nggak pakai ngomong? Halo, Bapak Ibu. Ya, baik, berikutnya. Coba kita simak film berikut ini. Bapak Ibu panggil anak pertamanya kemari, hadirkan di sini, ya. Terus kita coba bayangkan apa yang terjadi selama ini. Berikutnya. Oke, stop. Saya minta suaranya. Saya minta suaranya di on-kan, Pak. Suaranya. Saya punya dua film yang saya mau. Mas, kita tolong suara pintu film, Mas. 我们经常以为和我们说的话就是沟通人其实他们都是自己讲自己爽而我们通常都是假装在听然后一边进去另一边出我们到底有没有听进去他们不管只要他们有讲就算了 Iya, Bu, umumnya ibu yang ketawa ya. Kenapa Bu ketawa, Bu? Akhirnya ketawa juga, aku sebetulnya ibu. Kenapa Bu ketawa, Bapak juga ketawa, kenapa Pak? Hah? Berasa, iya emang kalau yang ketawa di mana-mana berasa. Dengan kata lain, gua banget nggak sih, gua banget nggak sih. Jadi kita udah berapa lama ngomong setiap pagi begitu? Bertahun-tahun. Terima kasih ya Pak, buat jujur, jarang-jarang Pak. judul Indonesia mahal ya Bu. Oke, jadi kita nggak sengaja ngomong begitu. Jadi judulnya ngomong nggak sengaja dan apa dampaknya bagi otak dan masa depan anak. Next. Ya, jadi kita mau bicara berkesan-kesannya nggak? Kalau saya turun ke bawah, di atas nggak nengok. Terus saya merasa jauh banget ya, maybe saya pengen yang turun gitu ke bawah sama bapak. Apa-apa ya? Turun ke bawah boleh nggak? Jangan. Di atas sebenarnya boleh. Saya turun sebentar deh. Ya, oke. Okay. Pak, Bu, bukannya begini kita ngomong setiap hari. Hei, Nabil bangun, Nabil. Gak all dari tadi berdua kali bangun, kemarin kamu belum bangun-bangun juga. Ya gitu, Bu? Iya. Terus ibu bilang gini. Cepetan, nanti kalau antar jemput datang kamu bongkar juga, telat dari antar, bangun mama bilang, ya Bu, cepetan ya, udah, tinggal ke dapur, ya kan Bu, terus kamar makan, terus kemana, terus ya Allah si Nabil, bangun, balik lagi Bu, kerjakan Bu, Nabil, naik gak suara jemputnya, Nabil, mama bilang, bangun, sekarang, udah dua kali mama bangun, kamar mandi, ya kan Bu, halo, terus tuh baju di atas meja. Sholat, dengerin mama sholat. Habis itu kamu ke depan makan. Dengerin? Ya, ke depan. Ya, Bu, begitu ya. Terus sampai ke luar, anaknya satu bilang, ya Allah, ini makanan siapa yang boleh dimakan ini? Ini susu siapa yang bilang, Abid, cepetan. Mama bilang, minum dulu. Nggak bisa pergi sekolah begini caranya perut kosong. Bu, belakang, ha? Jadi mama cepetan makan. Bu, belakang, aku suka. Gitu ya, Bu. Datang si kecil. Datangnya dia udah nunduk-nunduk ini. Ma, apa? Hah? Tubuh? Bapak ini banyak gak tuh? Apa? Ya anaknya kan baru unduk lah. Mama lihat gak? Di mana topiku? Makanya mama bilang apa kalau taruh topi di tempatnya? Ya Bu? Kira-kira Nabil ingat gak ya topi harus taruh di tempatnya? Enggak. Dia jalan-jalan begini ini. Kapan ya mama bilang topi mesti ditaruh di tempatnya? Iya. Bu, selain topi apa lagi? Dasi. Apa lagi? Dokong. Apa lagi? Jaket terus apa lagi? Iya, kompak ya. Jangan dong kompak tuh. Iya. Jadi itu siapa ya, Bu? Yang kita ketawain siapa? Pak Yan, masih sehat semuanya Pak Yan jiwanya. Masih bisa ketawain diri sendiri. Ya. Oke, jadi Bu, Pak, kita bicara tergesa-gesa. Kedua, ya, kerinduan kita dalam ngomong ada 12, Pak. Kita bahas 10, mudah-mudahan bisa dengan cepat, ya. Kita nggak kenal diri sendiri, contohnya. Kalau saya panggil, atau saya tanya sama Bapak dan Ibu, ya, di atas juga, Bu, Pak, tolong temukan 3 keunikan diri Bapak Ibu dalam 3 menit. Gampang nggak? Halo, gampang nggak? Kenapa kira-kira susah untuk menemuin keunikan diri sendiri? Sebetulnya ada gamesnya, cuma kasihan Bu Wiwit mau Ustaz Afin. Kenapa Bapak Ibu? Ayo dong. Karena kita nggak kenal diri sendiri. Hidup di Jakarta sekarang, tinggal di Depok, kerja di kota, berangkat jam berapa? Pulangnya jam berapa? Ya masih malam. Berangkatnya belum subuh. Ya, biar nggak kena free in one. Jadi jangan-jangan ya kita selain nggak kenal diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita kenal anak kita satu-satu? Kapan? Kapan dan bagaimana caranya? Ini yang saya khawatirkan antara pasangan juga lama-lama berarti itu kenal satu lain pada sama-sama mati dua. Jadi Bapak Ibu inilah kesulitannya, kita nggak kenal siapa anak kita satu-satu. Karena hidup itu rutin mekanistik setiap hari, ya. Berikutnya kita lupa bahwa masing-masing individu itu unik. Saya Elirisman, ya, sperma dari ayah saya membawa 350 ribu sifat, dari ibu saya 350 ribu sifat. Jadi pada saya ada berapa Bapak Ibu? 700 ribu. Bapak Ibu juga begitu. Lalu sperma itu untuk bertemu dengan sel telur, dia harus masuk dan berjalan sangat kencang, mengalahkan ratusan juta lainnya. Jadi satu saja yang lari, udah kita tahu dia masuk rahim, udah kita tahu belok kiri atau belok kanan. Kan cuma ada satu sel telur yang makan. Jadi Masya Allah subhanallah. Bapak sangat unik, Bu. Ibu juga sangat unik. Masing-masing anak kita unik. Berapa kali dalam sepekan Bapak dan Ibu, ya, saya, kita menyapa keunikan anak kita? Berapa kali? Urusan sepatu gedasi aja buru-buru? Ya, jadi kita nggak punya kesempatan. Berikutnya Bapak Ibu, kita kebutuhan dan kemauan beda. Kebutuhan kita Bapak Ibu, saya ambillah contohnya, kebutuhan kita kepengen anak kita teratur. Kita pengen dia cepat. Ya kan? Jadi kita nggak sengaja menggesa-gesakan anak kita dalam kehidupan. Coba Bapak Ibu lihat yang pertamanya panggil kemari, dan sambil ngomong, engkaukah itu anakku? Engkaukah? Ya. Aku bicara dengan kau tergesa di sana. Ya? Mama nggak kenal diri mama sendiri dan ayah sendiri. Yang ketiga, mama sekali mengapa keunikanmu? Ya, yang mama tahu, yang ayah kamu butuhkan mama. Kapan perkembanganmu, keunikanmu? Ya. Jadi Bapak Ibu dari segi waktu saja. Waktu kita, waktu orang dewasa terkotak-kotak. Saya di sini bangun pagi ke kamar kecil, kotak berikutnya. Terus saya wudhu, terus saya sholat, terus saya pergi ke dapur membangunkan suami atau membangunkan anak. Dan terus di tengahnya Bu ya, nyiap-nyiapin balik lagi ke kamar anak. Ya kan Bu? Iya. Itu kebutuhan kita semua biar teratur, biar semuanya beres. Kebutuhan anak apa Pak Bu? Kebutuhan utama anak apa? Main. Main, dan waktu mereka itu continuous. Ya, main. Main, main, main, ya kan? Kalau perlu nggak mandi, nggak makan. Ya, saking kontinusnya waktu mereka, saya ketemu anak umur 4 tahun, berapa hari yang lalu. Nenek dengar dari Jogja, ya. Ini mau ke Bandung. Oh, mau ke Bandung lagi. Kapan mau ke Bandungnya? Kemarin dulu rusak. Kok kemarin dulu lusa? Iya, kemarin ke Jogja. Iya, lusa mau ke Bandung. Iya, nenek mau ke Bandungnya kemarin dulu lusa. Dalam hati dia bagian mana yang lu kagak ngerti. Ya, jadi itu Pak Ibu. Kebutuhan kemauan beda. Banyak filmnya. Nanti kalau kita tampil ini kita ngomong waktu. Bapak Ibu nanti ikut. Komunikasi dalam pengasuhan anak 3 jam, pelatihannya 2 hari. Next. Oke, siapa di antara Bapak Ibu yang punya anak laki-laki umur 5 tahun? Oke, Ibu yang pakai baju oranye menunjuk duluan, nama putra Ibu siapa Bu? Aduh Ibu panjang sekali, nama panggilan maksud saya Bu. Mundir, mundir, jangan lari-lari, ntar. Jawab dong Bu, ntar. Mundir ngapain? Mundir! Mama bilang jangan lari-lari. Kita kayak begitu. Mundir? Mundir ngapain Bapak Ibu? Suara naik berapa persen? Jujur, jujur. Ya bunyinya gimana bunyinya? Kompak ya. Mundir gitu ya. Dia berhenti sebentar terus. Ya kita baru mau teriak 5 kali, dia bilang, aduh! Ibu jawab yang kenceng. Ibu, ibunya mundir, bilangnya apa? Dengar nggak Pak kompaknya Pak? Tuh kan apa? Mama bilang, makanya kalau orang tua ngomong lain kali, dengerin dong gak bilangnya kuala, kenapa sudah blablabla, gitu kan Bu? Panjang banget nggak sih? Mundir dengar gak? Kenapa gak dengar? Iya, kenapa diterusin ngomongnya? Ya Bu, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita jarang sekali juga membaca bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuhnya mundir bagaimana Bapak Ibu? Apa yang mau ngomongin dalam hatinya? Kita bilang apa? Tuh kan, yang lain biasanya apa? Sakit ya? Rah? Oh, jangan suka gitu dong, jangan pura-pura dong. Apa? Rasain loh. Hah. Ya kan? Jadi, sudahlah tidak membaca bahasa tubuh, tidak mendengarkan rasaan. Apalagi punya waktu untuk mendengar aktif. Oh, anak mama sini, mama lihat nih, mama lihat. Oh, perih ya. Darah kan keluar dari kulit, walaupun cuma sedikit, itu perih. Nanti kan, darah itu ada unsur namanya trombosit. Trombosit itu mengentalkan darah. Jadi dia pelan-pelan gitu. Jadi kamu nyut-nyut 2 hari. Kenapa ibu ketawa, Bu? Yang saya tanya kenapa ngomongin nggak begitu? Ayo. Kelamaan, maunya cepet aja. Iya, Bu. Jadi, Pak, ini, Pak. Jadi udah berapa nih? 7. Yuk, kita ulang dulu, yuk. 1, kekeliruan kita ngomong apa? Pinter. Yang kedua? Iya, tidak mengenal diri sendiri. Yang ketiga? Lupa. Masing-masing orang unik. Yang keempat? Kebutuhan. Yang kelima? Nggak baca bahasa tubuh, tidak mendengarkan perasaan dan kurang mendengar aku. Engkaukah itu anakku? Engkaukah buah hatiku? Kalau kita ngomong, nih, kita pakai 12 gaya populer, banyak banget Bapak Ibu gaya. Cuman kita kurangin jadi sedikit aja. Ya, silahkan difoto. 1, kita memerintah. Gimana? Nabil, diam. Cukup, dari tadi, tenang. Nangis mulu, herannya anak. Cukup, ada, cukup. Memerintah, banyak perintah yang lain. Kedua, Bapak Ibu menyalahkan. Ayo dong, aktif dikit dong, kalau nyalahin gimana kalau nyalahin? Iya kamu sih, ha? Gitu ya. Ya Bu, Bu ngomongin gitu. Soalnya saya pengen dekat sama Ibu Bapak, kasihan tuh saudara-saudara kita yang di atas, kasihan. Sebenarnya gak suka ada di atas panggung, maaf. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu gimana? Menyalahkan. Kalau meremehkan, ayo dong, kalau meremehkan gimana? Kalau segitu aja, cuma sedikit. Kalau membandingkan, ada. Oh, lihat tuh si abang kemarin, jatuh juga. Mukanya lebih ngamak, nangisin abang itu begitu aman. Halo, kalau mencap gimana mencap? Ayo, apa aja capnya, ayo. Nakal, terus? Cengeng, bandel. Ayo, di atas apa lagi, Pak? Hah? Usil, apa lagi dong? Bu, ayo, Bu. Usil, bandel, nakal, cengeng, apa lagi? Resek, apa pak? Durhaka. Iya, benar, durhaka. Apa lagi, Bu? Ayo dong, Bu. Oke, baik. Bapak, Ibu, halo. Kalau sudah halo, Bapak, Ibu jawabnya ya. Halo. Halo di atas. Ya. Sekarang semua tangan pegang stempel. Begini. Ayo dong, Pak. Yang begitu dong, Pak. Kita bekerja sama, oke? Nah, yuk kita stempel ke muka kita, ya. Bandel, nata, cengeng, resek, apa tadi Pak? Durhaka, ayo. Jadi udah berapa banyak tuh tempelnya? Iya, sudah berapa lama? 3 tahunan, terima kasih ya Pak. Jadi, iya kalau kita menstempel ke wajah muka. Pergi ke kamar mandi, cuci ya Bapak Ibu. Bukannya kita menstempel di wajah jiwa anak kita. Berapa banyak? Dan berapa lama? Tolong kasih tahu saya nanti lewat rasa, ya. Gimana cara menghapusnya? Anak siapa itu? Oke, semuanya Bapak Ibu jangan merasa bersalah. Tidak sengaja. Ya. Berikutnya, mencap sudah, oh balik, saya cepat. No, balik. Oke Bu, maaf nih ya, mencap udah ya, mengancam. Oke, Bapak Ibu tolong ya, ikutin lagu ini ya. Sekali-sekali nyanyi, lupain sebentar dari orang tua. Nina Bobo. Terima kasih, sudah berapa lama ngancam anaknya? dari umur berapa? Ya, mengancam, terus menasehati. Ya, menasehati gimana Bapak Ibu? Ya, tadi yang urusan jatuh, si Nabil, gimana? Besok-besok lain kali, makanya kalau mama bilang apa, orang tua kalau ngomong itu dengerin. Ya dampaknya gede, ini baru urusan jatuh, nanti pada naik, langsung bilang, gitu ya kan Bu? Iya. Nabil denger gak? Kenapa ngomong terus? Ayo dong, jawab dong, kenapa ngomong terus? Kenapa diterusin ngomongnya? Ayo. Iya. Jadi melampiaskan, melampiaskan, melampiaskan gitu kan, Pak? Ya enggak, Bu? Iya, anak enggak dengar. Oke. Sekarang semua tangan kanan gini dong. Boleh dong, Bapak Ibu? Oke. Tepuk temannya sebelah kanan dan ikuti kata-kata saya. Hai. Jangan suka menasihati seseorang kalau perasaannya lagi bermasalah. Angkat tangan sedikit, pukul lebih kejam, tawok gitu. Ya Bu, jadi jangan salah tangkap. Udah gitu salah tangkap, nggak confirm ke Nenek Elmi. Taruh di Facebook, ya nge-tweet. Bilang kata Ibu Elmi dalam mengasuh anak tidak boleh menasihati. Keliru, ya. Kalau mau apa-apa, confirm dulu. Jangan menasehati kalau emosinya lagi bermasalah. Entar siang kek, sejam lagi kek, entar sore kek. Sampai situ jelas? Iya, karena dia nggak dengar anyway. Yang lagi bekerja itu adalah pusat perasaan letaknya di sini. Ini mengabaikan, ini juga ditutup, kali korden. Nanti kalau dia lagi senang-senang, dia akan dengerin. Nggak mungkin lah saya bilang, nggak boleh menasehati, adinu nasihat. Ya. Agama itu nasehat, cuman tolonglah kasih pada saat emosi sedang baik. Kata para ahli neuroscience yang saya bukan salah satu di antaranya, ntar Prof. Irawan. Maka ini bisa tanya nanti sama Prof. Irawan sebentar lagi. Oke, jadi jangan menasehati. Bu, kita ngadepin Nabil. Eh, sendiri kenapa Nabil? Sebetulnya itu siapa pun namanya Ibu Malam, nama nenek-nenek. Hah? Mundir. Kenapa jadi Nabil terus sih? Mundir. Tadi yang kakinya luka. Makanya mama bilang apa? Ya. Cok, cok, cok, cok. Sudah. Sudah. Ya, Bu. Yang keras jawabnya ya. Ibu janjiin mundir. Itu sembuhnya kapan kakinya? Ayo, bentar lagi. Kalau enggak bentar lagi kapan? Besok. Si mundir abis lari udah malam, dia ngapain Bu? Tidur kan? Iya. Pagi-pagi kan mama datang lagi. Buka cara setiap pagi kan? Mundir. Bangun mama bilang. Cukup bangun yang kayak tadi itu loh. Terus tiduran ya. Apal gak sih? Yang ketawa kau banget tuh ya. Ya. Udah mundir ke kamar mandi ya kan? Nah. Mantap. Tipis. Habis itu dia cepok. Aduh! Perih banget. Ya, terus dia pikir, kenapa ya perih? Kenapa ya kemarin? Mundir, jangan lari. Mundir, kalau dia jangan lari. Jangan. Terus kata dia diobat juga. Yuk, nggak bilang. Yaudah. Cok, yang tadi. Dari tadi. Pusing, mama dengernya. Besok lu sembuh. Ini udah besok. Kok belum sembuh? Bapak Ibu jawab yang kencang ya. Apa yang dipelajari mundir dari ayah ibunya? Kok udah berapa lama? Ya kan? Sengaja apa enggak? Oke. Jadi kita gak sengaja bohong. Ada bohong itu ada dalam setiap butir darah kita. Kurang iman, ada kesempatan. Ya ambillah, dan bukan hak kita. Semakin meningkat. Sekarang Bapak Ibu paham kenapa pertikaian antara cicak dan buaya masuk stadium 3? Ya, namanya Pak Peter. Dari mana? Dari mungkin. Ya. Bu, saya kelarin dulu ya. Menghibur. Menghibur, ya. Menghibur. Sudah cukup, Mama bilang. Kalau usah, sudah. Berhenti, gak usah main sama dia, kok cari pekara. Emang dia aja teman, cari yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati menyelesaikan masalah enggak? Nah, ya. Terus kemudian mengkritik. Ini PR20 dikerjain sama-sama semalam. Kenapa jadi salah tiga? Kalau cerita aja malam, kenapa ini salah tiga? Kenapa? Ayo, mana? Bu, kira-kira makanya ketemukan enggak, Pak? Iya. Emang dulu Ibu sama Bapak PR-nya betul semua? Kenapa sekarang salah tiga nggak bisa ditolerir? Ya? Ya kan? Oke. Okay. Ya, ngeritik, menyindir. Oh, alhamdulillah hari terang banget tuh Ben anak mama nyuci piring. Apa hubungannya? Ya, 2015 masih pakai kata sindiran. Oke. Okay. Yang terakhir menganalisa. Ya, buat. Lihat tangan kamu gimana? Kan dari kemarin mama bilang, kalau kamu terus main games kayak begini atau main futsal kayak begini, kamu gak ada belajarnya, angkat kurang. Bagaimana masa depan? Oh sama futsal? Tuh, menganalisa, kira-kira anak dengar gak? Mundir. Dengar gak? Kenapa? Menganalisa dari orang yang bermasalah. Habis itu jelas Bapak Ibu? Oke, itu 12 gaya. Sudah berapa lama kita pakai anak-anak kombinasi 3-4 sekali ngomong. Makan mama bilang, kalau pernah gak tahu ini ya, gak tahu berterima kasih ya udah mama masakin dari tadi. Ya, capek banget kalau masaknya. Makan mama bilang, kalau kamu gak makan sama mama, lapor sama ayah. Pemerintah mencap apa yang terakhir. Nah, satu kali mak, sekali ngomong, 3 gaya. Jangan-jangan 5 gaya. Ya Bapak Ibu, oke. Okay. Next. Jadi Bapak Ibu apa akibatnya? Ya. Bapak Ibu, kalaulah diri kita ini dianggap, kita anggap sebagai sebuah kantong, ya, sebuah kantong pundi-pundi yang kita isi uang. Oke. Okay. Nah. Kalau kata-kata itu masuk, silakan diambil ya. Dari orang tua, nenek, guru, kakek, paman, ya, adalah diberikan tuh pengakuan, kasih sayang, cinta, penghargaan, maka kantong atau pundi-pundi jiwa kita kayak ini. Nih, gimana nih Bapak Ibu? Nih, Pak, Mama, kencang, tuh, ya. Sekarang, tapi kita mau bicara terkesa-kesa. Kita nggak kenal anak kita siapa, ya. Kita lupa dia unik, kenapa kita sangka unikannya? Ya kemauan dan kebutuhannya juga kita nggak jelas. Kita umumnya memenuhi kemauannya. Kalau kita mau nggak baca bahasa tubuh, jarang punya kesempatan tak terbiasa mendengarkan perasaan. Padahal anak kita tuh ngirimin bahasa tubuh berjuta-juta kali sudah. Tapi nggak nyampe ke kita. Kayak SMS, pending, no network. Gak ada jaringan, ya. Jadi Bapak Ibu kita ngomong lah tadi itu 12 gaya populer yang baru kita bahas. Jadi sama juga pundi-pundi yang sekarang letaknya di dinding namanya ATM. Bapak Ibu ambil tarik uangnya bayar cicilan. Kenapa? Mobil. Apa kabar Bapak Ibu dengan dua bahasa dua yang kita ketahui jadi Bapak Ibu ini gimana rasa diri kita di dalam diri kita itu akibatnya apa? Dia melihat dirinya kagak berhasil di depan orang tua kandung itu bukan bagaimana dia kantong jiwa itu padat apa sebenarnya how do you feel about yourself nasihati pada saat kamu gak mau dengerin penting buat kamu. Dan ayo pikir juga itu penting buat kamu. Dan maksudnya itu karena maaf. Menyindir, mengkritik, menganalisa. Bicara di depan lebih baik dari bapak. Saya harus jujur, ini saya sendiri jadi munafik. Saya mendapat dan belajar agama juga walaupun tidak sebanyak bapak itu. Tapi praktik yang saya melakukan semua saya baru mulai belajar anak kelas besar 12. Sekarang bapak ibu saya masih punya PR untuk menghapusnya. Parenting adalah sesuatu yang diturun-temurunkan tidak sengaja oleh anak. Semua informasi yang masuk itu membuat jaring di kepala kita. Sambungan lampu-lampu ini. Ada kabel merah, biru, hijau, kuning. Satu tombol, nyala semuanya. Ya, jadi saya belajar dan merangkum dan menyusun. Ini melatih teman-teman saya menjadi pembicara juga dan menjadi pelatih supaya mereka bisa berbagi. Jangan mudah-mudah tidak melakukan kesalahan seperti baik. Selain kalau jiwanya kempot, selain dia merasa tidak berharga dan kurang pede, apalagi Bapak Ibu, cara kita ngomong begitu menyebabkan apa Ibu? Ayo dong Pak, menyebabkan apa? Ini, apalagi ayo dong, saya mau mendengarkan lebih banyak apa Bu? Penakut, Ibu, kenapa? Kenapa percaya diri benar, apalagi? Apa Pak? Kira apa? Gampang marah, yang lainnya tertekan, apalagi Bu? Pak, ayo dong, apa? Sensitif, over sensitif. Kita ngomong sedikit, dia udah menunjak, ya kan? Apalagi sayang? Hah? Persis. Yang paling kena pembantu sopir. Konsentrasi sampai dan sibuk atau pikiran perasaannya sendiri. Ayo, apalagi? Trauma. Apalagi saya? Ayo dong Ibu. Tiba. Jadi bohong. Apalagi? Memberontak. Apalagi? Pusing. Apalagi? Ibu. Apalagi? Cuek. Betul, nggak pakai otak mesin. Ya Bu, jadi kalau kita mau list banyak sekali, ya, di buah hati Bapak Ibu di yayasan saya, pelatihan itu berjenjang. Pelatihan pertama yang harus Bapak Ibu ikuti adalah pelatihan bagaimana ngomong dengan anak ini 2 hari, sekarang dibuat 2 hari, supaya banyak peserta. Itu aja kurang yang datang. Di hari pertama Bapak Ibu dipotong dulu semua pengalaman masa lalu yang tidak sehat. Cara-cara ngomong yang kayak tadi itu dipotong dulu. Baru hari kedua bicara itu. Bapak Ibu bisa lihat ikut tingkat advance-nya. Berikutnya adalah pendisiplinan. Itu Bapak Ibu sudah dibereskan di pelatihan komunikasi dengan anak. Nanti giliran ketemu saya di disiplin dengan kasih sayang 5 hari Dua hari saya pergunakan buat bersih-bersih. Buat bersih-bersih teknik ngomong dan kedisiplinan masa lalu kita tetap hormat pada orang pada kedepan. Tapi Bapak Ibu aneh sekali. Jadi, nah, wiring-wiring yang keliru, ya, nah, tidak bisa kita salahkan orang tua kita entah bagaimana pula nenek kita dulu pengasuh itu. Begitulah Bapak Ibu diperlukan revolusi pengasuhan menghadapi anak-anak kita sekarang. Ya, tidak memadai lagi ilmu yang ada. Kita membesarkan generasi platinum yang sejak di dalam kandungan orang tuanya sudah pegang gadget. Ya, berikutnya. Wow, hampir satu jam. Okay. Ya, jadi apa akibatnya tadi kita bicarakan Bapak Ibu, ini adalah data yang orang datang kepada kami dan konsultasi. Ruang-ruang konsultasi saya, Bapak Ibu, kalau dindingnya bisa bicara, atau saya simpulkan yang paling banyak sekarang adalah saya dan teman-teman saya, ya kan punya praktek serombongan psikolog. Jadi memang medical care, Gravity Women, Children's Hospital, dan tempat kami, ya kan. Paling banyak, Bapak Ibu, untuk teman-teman Anda adalah kelompok usia 2-6, yang korban kejahatan seksual. Kejahatan seksual, baby sister dan sopir. Bapak Ibu harus cek hati. Asisten rumah tangga. Berikutnya adalah kelompok anak usia 10-16. Yang berikut ini ciri-cirinya. Sisanya adalah ibu muda yang dulunya korban kekerasan seksual. Terus bercerai. Next. Konsep kita. Karena di dalamnya ciut, hampa. Itu membuat anak sulit diajak ngomong. Gak peduli. Dan yang semua tadi Bapak Ibu sebutkan. Ya, quality control. Ya, merasa nggak berharga, nggak percaya diri, juga Bapak Ibu sebutkan tadi, juga tidak terbiasa berpikir, memilih dan mengambil keputusan. Oh wow, ini genting sekali. Karena kita menghadapi pasar bebas Asia Pasifik, dan nanti pasar bebas dunia. Gimana? Karena yang berpikir dilakukan ibu, memilih dilakukan ibu, mengambil keputusan dilakukan oleh orang tua. Anak ini kayak robot. Coba deh pikirin, ya. Nek, Bapak Ibu ini bingung, kecewa, bingung, kadang-kadang ngomongnya begini Bapak Ibu, repot banget. Jadi sekarang apa yang kamu rasakan? Bilang coba sama nenek. Aku cuma merasa kenapa aku dilahirkan. Bu, Pak, saya punya sekolah kecil. Berapa hari yang lalu seorang anak berlari-lari panggil kepala sekolahnya. Ibu-ibu, aku boleh enggak? Aku ngomong. Ini nak, tapi pendekkan ya, saya cuma punya 45 menit lagi. Nak, kata ini, saya kenalkan dulu ini sebelum saya masuk ke topik acara kita. Kenapa? Aku sempat memastikan dan supaya sungguh-sungguh, sebenarnya Ibu Henny, aku tuh anak ibu tuh bukannya. Ibu gurunya peluk anak itu, oh sayang, nangis sekenceng-kencengnya. Ibu dan bapak kasih minum, duduk, diceritain lah ya, saya pendekkan ya. Kenapa sih kamu rasanya sedih banget, kecewa banget? Itu Bapak Ibu, kalau ngomong baca bahasa tubuh, dengar tebak perasaan, kuncinya. Oh kamu kelihatannya capek, oh sakit ya, gitu ya. Oh kamu kayaknya sedih banget, kecewa. Apa namanya? Jadi dia bilang, sejak aku kelas 2, dan dia tenang. Sejak aku kelas 2, ibuku kalau ngomong sama aku, gak pernah dengerin baik-baik. Dia selalu teriak-teriak. Kalau aku ngomong, dia malah kalau sekarang pegang HP. Terus, kenapa aku bilang, mama emang pentingan HP ya dari aku ya? Enggak, mama dengerin. Kalau anak saya udah bilang gini, Pak, ya, you're hear me, but you're not listening. Kamu dengar saya, tapi kamu gak perhatiin. Itu loh, Bu, karena perhatiannya terbelah. Ibu enak gak, Bapak enak gak digituin sama pasangan? Gak enak. Terus, ya kan, begini. Terus Bu tiba-tiba HP-nya berkering. Terus mamaku langsung angkat teleponnya. Terus dia ngomong lagi. Ah, gitu. Ya aku pun merasa sebetulnya aku anaknya bukan sih. Aku tuh pengen tahu, Bu, aku tuh anaknya apa bukan. Ada lagi? Ada lagi. Baru berapa hari yang lalu juga, Bu. Aku boleh gak ngomong? Boleh, nah, ini. Bu, sebenarnya, Bu, sesungguh-sungguhnya ibu jawab sesungguh-sungguhnya, ya. Kalau aku bunuh ayahku, kira-kira itu dosa. Kenapa? Karena aku gak pernah merasa punya ayah. Ayahku, pagi berangkat aku belum bangun, aku pulang, ayahku pulang, aku udah tidur, besok paginya begitu lagi. Aku jarang sekali sebulan ngomong sama ayahku. Nanti aku gak tahu ayahku dengar apa dari ibuku. Kalau ketemu aku, ayahku marah-marahin aku. Dia marah-marahin aku. Dia suruh aku belajar, aku baru aja pulang belajar dari rumah temanku. Dia bilang, aku ujian, gitu. Belajar. Ya Allah, marah aku belajar terus, Bu. Karena aku ikut bimbingan belajar kan di sekolah. Habis itu kan aku belajar juga grup kan, Bu. Habis itu kan aku pergi bikin PR, Bu, sama Tuhan. Masa aku baru ketemu ayahku di bawah beberapa hari kamu gak belajar nyemu ujian, belajar. Aku pengen dia didengarin. Aku suruh sama ayahku ngomong yang lain. Allah, saya tidak membuat-buatnya, ya, Bapak Ibu, nih. Jadi anak lelah jiwa, bukan badannya pikirannya lelah, jiwanya lelah. Mengapa aku dilahirkan demotivated, merasa terperangkap? Ya, anak kadang-kadang di sekolah ke sekolah internasional, nggak tahu tujuannya apa. Panggil guru sekarang Mister, panggil ibu guru Miss, tahu apa sih? Ya, habis itu anaknya jago banget ngomong bahasa Inggris, begitu mau curhat, ibu kata gak. I can't talk to you, because I'm sure that you don't understand what I'm saying. Jadi cari psikolog, anak udah pake bahasa. Ya, walaupun Inggris ya patah-patah. Ya. Okay, dear, now how do you feel? Me? I feel covered. What do you mean by covered? Kenapa kamu merasa saya tertutup? Apa yang kamu maksud dengan tertutup? Well, a thick blanket over me. Selimut yang sangat tebal menyelimuti saya. Ah, Bu, kalau orang diselimutin sama selimut yang tebal, jadi gimana, Bu? Pak? Nggak nafas. Ya, bahasa tubuh. Baca bahasa tubuh, tebak perasaan. Oke, kira-kira bisa, lo? Ya, kuncinya itu. Baca bahasa tubuh, tebak perasaan. Salah, jangan takut. Karena itu orang akan betulin. Oh no, not only my nose cannot breathe, my soul cannot breathe. Bukan hanya hidupku yang tidak bisa bernafas, jiwaku tidak bisa bernafas. Itu mereka-mereka ini kalimatnya pintar-pintar banget, Bapak Ibu. Gitu saya. Oh wow. Ya, terus, now what do you expect the most? Apa yang kamu sangat harapkan sekarang? Nih, and get out of the house, and there is such a big truck hits me, and I'm dying. But when I'm dying, I want dying with a very skinny body and very beautiful face. Jadi setiap keluar dari rumah saya ada truk gede nabrak saya mati, tapi saya mau mati dalam keadaan yang sangat langsing dan cantik. Itu bukan buat psikolog. Ya Allah, sudahlah depresi. OCD pula, obsessive compulsive disorder terhadap langsing dan cantik yang dari tadi sudah dibahas. Tuh, Pak, salah ngomong. Jadi sekarang banyak sekali anak punya dendam pada ibu bapak kandungnya sendiri dan tendensi bunuh diri luar biasa. Anak yang bunuh diri, yang gantung di dalam lemari itu, yang ngukur dan melipat kakinya, dan yang puasa dulu supaya dia nggak buang kotorannya. Dan yang bunuh diri banyak sekali sekarang, paling muda dia usia umur 6 tahun, namanya Renaldi sendiri. Di Semarang. Itu Bapak Ibu. Ya. Orang nyalahin komik manga. Itu cuma mengasih tahu anak itu bagaimana teknik bunuh diri yang cepat. Rasa bunuh diri sudah ada di sini. Bukan di sini. Di sini. Di pusat perasaan. Karena itu tadi. Oh, ini Bapak Ibu bukan main. Ya. Jangan salah. Dari cakap kita ngomong. Tabunya cuma gini. Sangat rendah. Buat kita kagak enak didengar, buat orang yang lagi lo itu sangat fit. Ya, belum berbagai macam di internet. Jangan sangat enteng Bapak Ibu. Ya, kita pulang ke anak sendiri. Bagian pertama selesai Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan kiri. Oh, bukan, bukan tepuk tangan. Tangan kirinya, tangan kiri Bapak Ibu. Tangan kiri ya. Elus-elus temennya, bilang. Baca bahasa tubuh ya, say. Bilang, ayo dong. Tebak aja perasaan anakmu. Kalau salah, dia akan betulin. Praktekin, oke? Okay? Oke, okay. Baik. Kita masuk ke bagian kedua. Mana nih, Pak Penajar? Next. Bapak-Ibu sekarang, ya. Jadi siapa? Ini tantangannya mengasuh anak di era kita. Itu anak kita semua tadi, ya, yang kita keliru ngomong, nggak sengaja. Oke, okay. Boleh nggak sekarang anak di atas 2,5 tahun nih, Pak Tuan? Sebentar lagi, nggak apa-apa. Ini dulu, sebentar Pak Tio, maaf. Bu, ini nggak apa-apa. Gimana ya? Oke, okay, next. Angkat tangan Bapak Ibu yang punya anak laki-laki. Angkat tangan. Bu, di atas Pak. Oke. Okay. Cukup, anak Bapak Ibu adalah sasaran tembak pertama. Bisnis. Miras, narkoba, dan pornografi. Oke, okay, next. Anak laki-laki mana? Kenapa anak laki-laki? Oke, okay. Catat Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya kalau boleh dengan segala kerendahan hati, mohon Bapak Ibu boleh enggak mencatat yang penting. Dan tolong berbagi kepada tiga pihak. Ya Bapak Ibu, bersedia enggak Bapak Ibu? Halo? Ya, satu adalah saudara kandung Bapak Ibu. Nah, nanti saya ceritakan apabila anak-anak sudah keluar. Sebentar, ya bagian ini masih Ibu-Ibu. Saya enggak dapat. Ya, Bu, kejahatan S, ya, saya boleh enggak simpsi ringkas dengan KS? Boleh enggak Bapak Ibu? Halo? AS terjadi antar sepupu dan antar saudara sekandung usia 6-7 tahun di rumah nenek hari Minggu pada saat pertemuan kumpul di rumah nenek. Jadi tolong saya, nanti saya ceritakan ya. Tolong Bapak Ibu sampaikan kepada saudara sekandung dan ipar dulu. Oke. Yang kedua, dengan segala hormat, tolong sampaikan sama tetangga. Yang ketiga, sama saudara Bapak Ibu, teman Bapak Ibu yang anaknya satu sekolahan karena permainan ini di sekitar itu ya, dalam keluarga tadi, tetangga, dan di sekolah. Sampai situ jelas Bapak Ibu? Halo? Oke, sekarang saya speed up ya. Kenapa laki-laki? Satu, otaknya otak kiri, saya Bapak. Otak kiri bikin gampang fokus. Bu. Maaf ya Bu, dalam melakukan hubungan suami istri yang fokus duluan, Ibu apa Bapak? Bapak. Karena otaknya otak kiri. Ibu pasti mikirin, ya kosongnya itu panci. Air melimpah ya. Aduh, obat mertua belum dikirim, besok mau habisan masak apa ya kan Bu? Muter aja. Ya, halo? Jadi dipilih anak laki-laki karena otaknya otak kiri, ya gampang fokus. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu. Testosteron di kepala Bapak lebih banyak daripada di kepala kami yang perempuan. Hormon seks. Yang keempat, maaf ya Bapak Ibu udah dihitung. Kemaluan letaknya di luar. Jadi para pebisnis pornografi ini melakukan pertemuan tahunan. Melibatkan berbagai macam keilmuan. Membahas strategi marketingnya. Itu yang Bapak Ibu harus ingat. Bukan Bapak Ibu saja membahas strategi marketing. Mereka juga memikirkan strategi marketingnya kayak apa. Diputuskanlah terakhir ini, kira-kira 6-7 tahun yang lalu, bahwa enggak, sekarang 2015, 2009, 6, 7, 7, 8 tahun yang lalu, maafin, sama juga nenek-nenek, maafin, ya. 7, 8 tahun yang lalu, itu diputuskan bahwa sasaran tembaknya adalah anak berusia 8 tahun belum balik, laki-laki. Kenapa belum balik? Nanti Profesor Irawan akan menjelaskan, saya sudah jelaskan sedikit. Karena ya anak besar dengan makanan yang gizi Bapak Ibu kasih, ya ini hipotalamus bilang pada kelenjar, lepaskanlah testosteron ke dalam darah. Ya, dibuka loh yang mengatur peredaran hormon itu, dibukalah itu berjalanlah kelenjar itu apa testosteron 20 kali lebih cepat daripada biasa. Patuh, patuh, patuh. Ya, mohon maaf, testis memproduksi sperma, induk telur memproduksi sel telur. Anak kita siap sewaktu-waktu untuk balik kedua-duanya. Bapak Ibu yang saya hormati, jelas? Oke. Okay. Ya. Jadi, dengan melihat gambar-gambar yang tidak patut yang saya tidak bisa contohkan sekarang, ya, maka si yang sudah penuh tadi, maaf, kantung sperma sudah penuh, tinggal kocok. Tapi nanti otak minta lagi. Nanti Prof. Irawan jelaskan. Oke. Okay. Jadi terus-menerus, mohon maaf Bapak Ibu, apabila sudah keluar 33 kali sampai 36 kali, ya dapatkan anak kita sebagai pelanggan masa depan. Anak kita tahu itu terjadi. Rata-rata orang tua remaja tidak tahu kapan anak kita pertama sekali balik. Riset kami dari tahun 1998, 6 provinsi saya bikin riset, rata-rata orang tua remaja nggak tahu kapan anak keluarnya balik. Oke Bapak Ibu, terus yang apa yang 3S? Anak kita lebih pintar nggak Bapak Ibu dari kita? Halo? Iya. Ya, dia bisa ganti, bisa masih segala macam, saya akan tunjukkan. Dan sensitif. Kenapa sensitif? Itu tadi. Yang berayah anak itu ada berayah dia. Ya. Yang beribu ada beribu dia. Ya. Masing-masing sibuk dengan urusan. Jadi anak ini pulang punya banyak masalah dengan lingkungannya, buruknya, temannya apa. Dia mau ngaduk mana? Beribu dia ada, beribu dia ada, berayah dia ada, berayah dia ada. Dia pulang rumah, wifi, TV berbayar, handphone di tangan, games tersedia, yang dia akses apa? Kantong sperma penuh, cerah keluar, ha! Selesai. Engkaukah itu anakku? Engkaukah wahatiku? Bencana paling besar adalah karena kita tidak sadar. Ya? Terus Bapak Ibu yang spiritual. Kita ngomongnya aja kayak tadi tuh. Banyak bohongnya. Padahal Allah mengatakan, "Wahyashal dari nalar tarku minum hamilin, duriya taum be apa kau buat lagi?" Nanya kamu takut ya meninggalkan anak-anak yang kau khawatirkan? Kau tinggalkan dia kesejahteraannya, ya? Lemah apa tidak dia? Kau kuaraikin di belakangmu. Berarti kita berjalan kemana, Pak Ibu? Jalan ke kuburan lah. Ninggalin anak, loh, if cara kita ngomong tadi kayak gitu, banyak bohongnya. Apa kata Allah? Kalian takutlah. Waliyakulu kaulan sajidah. Bertakutlah kau kepada Allah dan berkata benarlah. Jadi orang yang berkata benar itu yang bikin jiwa ciut. Geser, Bapak Ibu. Penelitian dilakukan oleh Pusat Psikiatri RSCM, anak-anak yang digunakan menggunakan kalimat begitu, lima dari enam kita gangguan kejiwaan gara-gara ngomong. Itu bukan penelitian saya, Kurniatun Bastaman, cek aja di Google Kurniatun Bastaman, namanya gaya MM ya, saya lagi buka model komunikasi MKM, model komunikasi menyimpang. Jadi Bapak Ibu, dalam hal spiritual kita nggak nerapin Allah dari ngomong aja tadi yang kita ketawa-ketawa itu. Kan kaulan itu harus kaulan maisuran dengan nama kaulan kariman, kaulan layinan dengan nama kaulan baliran. Banyak banget kaulan sadidah. Itu kita gak kerja. Satu lagi yang kaitannya dengan era digital. Gak usah jawab iya. Atau Bapak Ibu jawab dalam hati. Pada saat Bapak Ibu memberikan gadget ke tangan Bapak, anak Bapak Ibu, rumah wifi, TV berbayar, Bapak Ibu dia bilang belum bersama. Kualitas ini nak, ayah mama adakan buah hati ayah mama nak, supaya kamu A, B, C, D, E, F, G, banyak alasannya itu. Walaupun sebetulnya 60% lebih anak-anak memperoleh gadget dari orang tuanya tanpa alasan dari riset kami. Sudah? Ya. Bapak Ibu menyampaikan, nak tolong ya buah hati mama, buah hati ayah nak ya. Tahan pandanganmu ya nak. Ada kemaluanmu apabila kamu melihat dari sini ada hal-hal yang tidak patut dipandang mata. Allah nak memerintahkannya begitu. Kata Allah nak, Rabbil mu'minina ya wudu min absarihim wa yaqtu qulub. Katakan kepada mukmin agar dia mendapat pandangannya dan menjaga kemaluan. Itu apa itu? Dalam hati sudah apa belum? Ini Bapak Ibu bukan hasil saya, ini bukan elitisme. Ini markas teman, sahabat saya, saya tunjukin orang. Bukunya lagi saya terjemahkan, tinggal editing, macam Bapak Ibu bisa tanya, nanti kayasan kita ada dua hati. Oke. Waktu dia sebutin ini, pakai ayat kitab sucinya, saya di Amerika 6-7 tahun yang lalu itu nangis. Nangis, dia nangis. Ada yang salah dan kesentuhan kami ini. Itu ayat kitab suci bukan? Saya punya kitab suci, saya cuma. I never related. Saya tidak pernah menghubungkan antara ayat itu dengan kondisi yang ada sekarang. Bapak Ibu, apabila anak kita perempuan sama. Wa kullil mu'minati yaghdhubna min absarihinna wa yaqtu'na furujahunna. Sama. Sekarang Bapak Ibu ingat nih, anak laki-laki mana perempuan. Sudah dibilangin atau belum? Ya? Di tangannya, rumah, berfasilitas. Nek. Siapa lagi Bapak Ibu? Yang belas. Ya. Yang belas ini, yang bosan. Yang bosan. Bosan kenapa Bapak Ibu? Karena masuk SD belum usia 7 tahun. Jadi otak, pusat-pusat di otak belum bersambungan. Pelajaran berat. Kagak ngerti. Pulang ke rumah Bapak Ibu marah-marah. Kenapa kagak ngerti? Nggak ngerti tadi. Nggak setiap jadi orang tua. Mau otak belum bersambungan. Kita marah-marah. Tadi ngomongnya aja udah kayak gitu. Tambah lagi urusan PR. Urusan les. Tuh anak jadinya gimana? Jawab sendiri. Ya. Jadi dia kelas 4, kelas 5. Udah mulai bosan belum Bapak Ibu? Halo? Ya. Pulang ke rumah kesepian. Kan berayah, ada berayah, tiada beribu, ada beribu, tiada. Ya. Jadi dia takut. Nanti pulang mama marah, PR belum dipikir. Ya kan? Mau marah. Karena gak bisa ngasih anak tadi. Ya. Akhirnya dia stres gak Bapak Ibu? Halo? Stres. Capek gak? Oke. Okay. Ayo Bapak Ibu, tangan kanan begini. Bikin begini. Ayo, begini Bapak Ibu. Ya. Ya. Giniin ke teman sebelah. Itu artinya blas, bo. Blas. Bilang, eh dong. Blas. Ya. Tuh, blas. Anak kita blas. Ya. Tak sengaja bikin anak blas. Ya, Nek. Ini Bu, Pak, belas. Ya, kayak kantong ditusuk jarum pentul atau peniti. Bisa merokok, keluarnya bisa kemari jadi lesbian, gay. Habis bapaknya gak ada. Gak punya. Ini yang paling berbahaya negeri ini sekarang. Tidak punya proper main role model. Gak punya di media. Di kalangan masyarakat, anak kita gak punya tokoh laki-laki yang bisa ditiru. Ya, jangan-jangan ayahnya enggak juga. Oke, jadi Bu bisa kemari, silakan foto. Bisa ditawarin narkoba, bisa lihat pornografi pulang dari rumah, bisa miras, bisa merokok, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ini terjadi sekarang pada usia kelas-kelas. Ya, ini lebih, ini 6 tahun, 9 tahun, saya punya beritanya banyak sekali, ya, oke, cukup, saya break sebentar 1-2 menit, Bapak Ibu keluarkan anak berusia di atas 2,5 tahun, ya, nanti Bapak Ibu boleh masuk lagi, cuma saya nggak mau dosa aja, di atas Bu, tolong liatin dong Bu, Pak, sebelah-sebelahnya mohon dengan hormat. Di atas 2,5 tahun, keluarin dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Mas Andi. Baik. Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat, karena habis ini materinya kurang cocok untuk putra-putri kita yang berusia ini, mohon ke bawah. Di bawah disediakan ada bazar-bazar dan ada permainan, ada juga musola di bawah, jadi mohon ke bawah, tidak ada masalah. Terus materi ini nanti akan di-upload di salingsapa.com, jadi bisa diunduh. Jadi tidak akan kehilangan apa-apa. Walaupun Bapak Ibu nanti pasca acara ini menghendaki DVD-nya, insyaallah saling sapa siap menyediakannya tinggal di kontak Mbak Ilma yang kemarin registrasi ya. Jadi tidak menjadi masalah. Monggo. Bagaimana agak seram namanya ya? terhenyak gitu loh. Fakta-fakta yang tadi sudah disampaikan ini bagi sebagian mungkin atas kita cukup terhenyak ya, fakta-fakta. Ya semoga Alhamdulillah jangan sampai generasi-generasi yang menjadi tumpuan harapan kita ini terkena seperti ini. Insya Allah yang ada di sini sudah memiliki komitmen kuat untuk menjadi orang tua yang luar biasa, yang akan menjadikan anaknya generasi penerus yang membanggakan Islam dan orang tua. Insya Allah. Bapak Ibu, sekali lagi tolong cek kiri kanannya ya. Ya, baik. Sudah ya Ibu, Bapak di atas beres ya. Halo. Saya nggak bisa lihat Bapak Ibu jawab. Di atas selesai, beres. Oke. Next. Bapak Ibu, saya mulai ya datanya. Yayasan kita dan Buah Hati punya dua divisi. Divisi orang tua, seperti saya sekarang, ada 6 teman saya berdiri di tempat lain. Ya. Di berbagai macam lokasi. Bapak Ibu, teman-teman yang diproduksi sebagai orang yang bicara tentang parenting dari Buah Hati, bukan orang yang setahun dua ya bicaranya. Mereka 10-15 tahun bersama saya. Dan kami melakukan kajian rutin setiap minggu. Minimal 2 minggu sekali. Kalau Bapak Ibu nanti gak sempat ketemu saya, maklumlah ya. Sudah tua begini. Bapak Ibu jangan segan ya ketemu pelatih dari yayasan kita dan Buah Hati. Oke, satu divisi lagi adalah divisi anak dan remaja. Yang kerjanya ketemu dengan adik-adiknya kelas 4, 5, 6. Silakan sekolahnya anak Bapak Ibu, mau tahu persoalannya apa, kerjasama dengan dia. Divisi anak remaja yayasan kita dan itu anak, itu anak. Laki-laki berbeda, perempuan berbeda. Setelah ini akan saya sampaikan gambar mana yang tidak boleh diambil. Oke, karena anak-anak umumnya melihat gambar pornografi sebagian, sekian persen, dari BB, dari HP, ibu bapaknya. Ini masih boleh. Jadi Bapak Ibu, 10-10, ya, terus kemudian si kakaknya melatih, terus hari pertama cuma main-main doang supaya kakak sama abangnya, adiknya ini dekat, ya. Di bagian akhir dibilang begini, tolong deh kumpulkan 3 pertanyaan yang mendesak yang ingin kamu tanyakan kepada kakak dan abang minggu depan. Bapak Ibu, apakah tentang dirimu, tentang hubunganmu dengan orang lain, dan tentang set? Sengaja yang terakhir, Mam. Bukan. Nanti Pak Yat ini diedit ya Pak Yat, yang boleh menerima. Lalu kemudian Bapak Ibu, nah, kalau pertanyaan gini, kenapa ya kakiku panjang sebelah, kenapa tanganku gak sama, kenapa kaibatku gak simpan, kenapa aku blonde man, kenapa aku blonde man di basah, itu Bapak Ibu pertanyaan yang wajar buat anak kelas 4, 5, 6, oke? Tapi kok pertanyaannya begini, bagaimana ya caranya penis masuk paginya, bagaimana ya frekuensi ngasep dalam sepekan, nah, yang itu kami perkirakan dia telah terpapar pada pornografi dalam jumlah yang tidak bisa dibayangkan. Jadi pilah lah Bapak Ibu. Kalau dalam 10 ini ada 4 anak begitu keluarin. Ini 5 keluarin. Ini 7 keluarin. Yang ini nanti jadi bagi tadi 10-10 jadi kelas advance. Yang itu menjadi kelas reguler. Sampai di situ Bapak Ibu paham gak? Oke, ya. Nah Bapak Ibu nanti saya pukul angka saya. Saya tunjukin ini ya. Next. Ternyata Bapak Ibu untuk tahun 2015. Balik. Berapa anak? 2014, ya terus, karena kami sudah punya data 2015, Januari sampai Maret, ya nanti saya tunjukin. 92% Bapak Ibu, sudah berarti engkau kah itu anakku, engkau kah Buah Hatiku, rumah wifi TV berbayar, handphone di tangan game tersedia, anak Anda dilihat pornografi dan Anda tidak tahu? Ya, next. Dari mana Bapak Ibu kalem 20%? Ini Bapak setiap tahun berubah, setiap 3 bulan berubah. Berarti ada sebuah produk yang dipasarkan kepada anak-anak. Ya. 20% situs global games, komik, 300% video klip. Ini sekarang berbahaya. Termasuk acara 11-12 pagi 2 hari yang lalu. Ini kolaborasi televisi dan semua ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, sinetron, iklan, media cetak, HP, buku cerita. Oke, saya hanya ambil beberapa contoh saja. Begini Bapak Ibu. Saya selalu konflik dengan diri saya. Aduh, saya tim panel Menkominfo untuk memblok pornografi. Sekarang saya tunjukin. Tapi kalau saya tunjukin, Bapak Ibu tahu apa yang dilihat anak. Setuju? Ya. Gimana mereka melihatnya, Bapak Ibu? Di rumah sendiri. Rumah Anda, Bapak Ibu, 52%. Bioskop rumah teman, kalau ini digabung, jadi 62%. Berarti 6 dari 10 anak kita, pas 4, 5, 6, ya, di rumah. Terus warnet kalau yang nggak punya fasilitas di rumah. Restoran jalan, tempat wisata, pantai modal, semuanya tempat karaoke, happy camp di mana-mana. Next. Bu, perasaan apa, Pak? Biji. Kaget. Takut. Senang. Beli kocak dan sebagainya, Bapak Ibu. Ini ada 12% biasa-biasa saja. Dari umur berapa? Wah, ini anak kita pornografi di kelas 4, 5, 6, dia bilang biasa-biasa saja. Hei, engkaukah itu anakku? Engkaukah buah hatiku? Kelas 4, 5, 6, kau bilang biasa-biasa saja? Sudah, Bapak Ibu? Nih ya. Geli kocak tidak tombol ini buang air kecil aneh, takut dosa, merasa bersalah, semuanya kapok, penasaran, kaget, senang, agak senang. Kadang suka kepikiran, kepikiran terus, terbayang-bayang, kedagihan. Itu dijelaskan nanti sama Profesor Irawan. Kenapa begitu? Okay. Jadi sekarang Bapak Ibu mau stop tiba-tiba, anak lagi main games, ngamuk lah. Ya, beli pabrik sama HP-nya, wow, bisa bawa sekolah, next. Oke, saya tunjukin sedikit-sedikit boleh? Halo? Ya, saya anggap ini sidang ilmu supaya Bapak Ibu tahu sedikit-sedikit saja. Next ya, ini film, ini Bapak Ibu, Breaking Down. Ini luar biasa, ada lagi film yang lagi cek anak kelas 456 di YouTube sekarang ini. Ini data minggu ini, oke? Minggu ini, next. Ini baru berpulang, ya. Lihat ya, dia kerjain, ya mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Oke, ini, next. Ini, no, bu, balik, ibu tidak boleh ambil kabar. Kabar sudah bilang, sorry. Delete dulu deh. Barusan Bapak Ibu update, sekarang Bapak Ibu gak bisa ambil. Tolong delete dulu, Bapak Ibu. Saya buru-burunya jadi sejam setengah, sekarang udah sejam setengah. Saya belum selesai. Sudah, bu, delete. Halo, udah delete, Bapak Ibu? Oke, dari sini Bapak Ibu gak bisa ambil gambar. Nanti kok bisa lagi, saya kasih tahu lagi. Ya, mohon maaf, saya buru-buru. Mohon maaf. Ini berikutnya. Ini launch Februari, oke? Valentine's. Ini adalah seks dengan sadomasochis, yaitu yang memukul segala macam. Dan yang kita dengan ini yang segala macam. Ini namanya eBay. Ini Bapak Ibu tidak masuk di Indonesia, tapi iklannya aja kayak begitu. Tapi bisa di download sama anak-anak. Anda kemana? Rumah WiFi handphone di tangan. Ya, usah dibayarkan anak download ginian. Next, situs internet, ya, dan handphone. Next, saya nggak kasih gambar Bapak Ibu, tapi ini yang saya anggota tim tidak bisa appeal ke Menkominfo. Saya anggota tim, saya anggota panel diangkat dengan surat kementerian, nggak bisa minta ini dihentikan, baca coba, nggak bisa, ada aturannya. Next, luar biasa. Next, ya. Ini Bapak Ibu, jangan salah. Jangan-jangan Anda nggak ngerti tentang WhatsApp, Snapchat, ya. Atau Anda punya Line, benar, sebentar. Next. Line. Dan ini saja, jadi kalau lo bisa ketemu Pak cowok lo, terus lo kemudian nggak bisa. Ini nenek lihat HP lo jadi komunikasi ke biadanya. Pakai Line, nek. Ini nenek lihat. Jangan, nek. Enggak, nenek lihat. Ya, gue pakai stiker kali, nek. Tapi itu Bapak Ibu nggak tahu gimana. Dan ini artinya apa? Next. YouTube anime. Next. YouTube musik. Ini Bapak Ibu lagi hangat-hangat. Tapi saya ketakutan. Next. Nah, itu baru. Bapak Ibu terima kan pesan kan? Halo, yang bilang gak terima pesan porno. Iya, kalau masih gue lagi sepi pagi ini, add gue ya nomor sekian gitu. Itu yang kematian di tebet. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Nggak berbilang tahu kenapa kalau Bapak Ibu mau berjuang. Terapkan undang-undang pornografi karena siapa yang melakukan itu 500 juta. Undang-undang itu sudah 6 tahun, pemerintah sudah 3 kali ganti presiden. Nggak punya kemampuan yang cukup untuk membumikan kita. Undang-undang pornografi. Ya, jadi semua kejahatan seksual pakai undang-undang perlindungan anak. Di sini ada bekas ketua KPAI. Pasal 81-82 itu terus, ya. Kalau saya ngomong panjang, Bapak Ibu, balik ke lab. Ini jangan sampai dimainkan oleh putra putri Bapak Ibu yang GTA 5. Oke, jangan foto. Karena ini dalam 3 hari keuntungannya 11,7 triliun. Okay? Luar biasa, High City dan yang lain-lainnya masih lumayan, Liberty City. Tapi kalau udah ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya, kenapa nih? Ya, hati-hati. Next. Ya, ini kenapa anak SD main sodomi-sodomian? Karena permainannya ini. Ya, next, supaya tahu saja. Bu tinggal pilih, seks atau kids. Ya, dan sejuta, berjuta-juta lainnya. Next. Situs dan handphone. Saya jadikan satu paket. Next. Terima kan? Ya. Terima SMS kayak begini? Iya. Sudah pasti. Nenek-nenek aja terima? Ya. Toy sex aja saya baru dapat. Dua hari lalu. Saya tunjukin ke Pak Isman Bang. Ya. Pak. Ya. Nggak ada kendalinya sama sekali negeri ini. Ya. Next. Nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa, Bapak Ibu. Believe me. Ya. Kalau bukan terengkuh dan peluk menjaga anak kita sendiri. Pemerintah masih jauh. 5 menteri saya temui udah dalam bukan 3 bulan ini. Ya. Setiap dia pulang, saya kandas dan menangis. Ya. Komik, Bapak Ibu. Komik sekarang, Bapak Ibu klik Play Store. Klik manga, Bapak Ibu dapetin jutaan komik porno. Jutaan. Di handphone di mana tetap Anda. Itu baru bayangkan yang lain. Ya, next. Nih, mana laki, mana perempuan? Pak, mana laki, mana perempuan? Ya, Bapak jauh. Mas Andi. Mana laki, mana perempuan? Lama kan mikirnya anak-anak dengan cepat dalam hitungan detik akan tahu. Yang rambutnya dikepang laki-laki lah. Lihat tangannya, ototnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, satu paket miras narkoba pornografi lesbian, gay, by sex, transgender. Itu satu paket. Ya? Semua merusak otak. Nih. Angkat tangan yang anaknya nonton SpongeBob SquarePants. Jujur, jujur, angkat tangan. Nah, dari umur berapa Bapak memasukkan nilai-nilai homoseksual ke otak anak Bapak Ibu? Jadi saya dan teman saya yang sama-sama buat dianggap timpakan di KPI itu, dan KPI sendiri melakukan penilaian. Ini Bapak Ibu waktu di ban, dilarang oleh KPI. Itu trending topic, kalau Ibu mengerti Twitter, Bapak Ibu. Itu trending topic, satu, shame on you, SBY, kedua, shame on you. Bayangkan, sekarang saya tanya lagi, anak Bapak Ibu, jujur-jujur, jawab, sukanya J-pop apa K-pop? K-pop. K-pop. Jadi Bapak Ibu sudah kapan memasukkan nilai-nilai ini? Mana ada K-pop yang laki-lakian? Pusing. Ya, next. Oke, okay. Ini. Kalau Ibu TV berbayar, berarti Bapak Ibu anaknya nonton dong Glee. Iya, dari umur berapa nonton Glee? Udah berapa banyak masuk di sini? Tentang bagaimana menjadi lesbian dan bagaimana nge-sex perempuan sama perempuan dan laki-laki. Next. Next. Tuh, perempuannya, nih, laki-lakinya. Sengaja apa nggak sengaja? Itu tadi yang saya sebutkan bencana paling besar adalah karena kita tidak sadar ada bencana. Next. Jadi inilah rombongan resmi. Ya, organisasi lesbian, gay, bisex, transgender di Indonesia ke PBB, mendesak PBB supaya Ibu, Bapak, dan saya bersedia suatu waktu menerima pertemuan. Next. Anak berapa? Umur anak Bapak Ibu? Dia akan klik ini, okay to be me. Ya, LGBT kids and kids. Kids, 8 tahun, 7 tahun. Ya, belum yang terjadi sehari-hari. Next, video game. Bapak Ibu maaf, saya tidak putarkan. Karena tidak patut. Itu makanya saya putarkan. Ya. Next. Ini Bu, satu kali. Tuh, Nicki Minaj. Saya tidak putarkan. Bapak Ibu, Nicki Minaj. Membuat mana caranya menjadi lesbian. Oke. Dan dengan olahraganya. Kemudian orang-orang Indonesia, produsen-produsen pornografi Indonesia membuat video klip. Nah, next. Itu bagaimana menjadi oke. Bapak Ibu itu lagunya dinyanyiin anak kelas 4 di mana? Sekarang lagi rame-ramenya. Namanya kalau istilah pakai parodi, Bapak Ibu harus hati-hati. Kalau iramanya gini, itu anak jadi begitu, berarti dia doya. Enggak. Oke, kelas 4. Yang anak sekarang kalau ibu bapak kasih makan sosis, dia muntah, berarti dia tahu. Ya, dan anak kecil kemudian jadi anak bapak ibu teriak-teriak, berarti dia tahu. Itu sekarang pembicaraan di jam istirahat. Oke, dan bapak ibu yang demi Allah, bapak ibu yang anaknya antar jemput, chat HP supir antar jemput, dan berkoordinasi dengan sekolah, anak-anak laki-laki akan pangku-pangkuan dengan anak laki-laki di mobil antar jemput karena paroli ini. Ada paroli syahrini, ada paroli sakitnya di sini, semua di paroli ini. Ya, sekarang sejauh mana aware kita? Ya, next. Ini seorang anak di sekolah alam, TK umur 5 tahun, ngebotakin rambutnya segini. Ya, yang sininya panjang. Bapaknya datang ke sekolah cuma nanyain, diketawain enggak anak? Anaknya bilang, Bapak Ibu, dia mau seperti Miley Cyrus. Bapak Ibu, ini sama dengan anaknya video klip. Tidak ada lagi di TV sekarang kalau di protes habis-habisan di handphone anak-anak dalam genggamannya, satu buku jarinya. Ya, ini memperkenalkan bagaimana oral seks. Yaitu dengan tali ini dan dengan tali yang diketok-ketokin ke sini. Makanya tidak bisa dilakukan anak yang sudah kecanduan luar biasa itu melakukan hubungan seks. Melakukan oral. Karena dipikir oral seks bukan hubungan seks. Kenapa? Apakah Anda menyiapkan anak Anda yang mau bayi pas 456 tentang semua ini? PRS kan? Ambil. Ya, next. Ini sudah banyak kasus bagaimana maaf nge-seks di atas sepeda motor sambil jalan. Karena itu masuk tahun kedua video klip ini. Ya, ini jahanam sekali. Memang keluarga Kardashian. Ya, di Amerika aja orang udah mau kesana. Ya, next. Bapak Ibu, inilah tulisan tangan anak. Sebentar. Pertanyaan saya adalah, setelah kita membicarakan ini, Bapak Ibu, bahwa pertanyaannya akan Bapak Ibu baca juga ada dalam pikiran anak Bapak Ibu. Satu, dua, kira-kira. Pak, berani nggak anak Bapak Ibu nanya ke Bapak Ibu pertanyaan seperti yang dia kemukakan sama kakak-kakaknya ini? Sama pembaca sendiri ya. Next. Kan saya bilang, oral sex sudah lama. Ini 7 tahun yang lalu. Pertanyaan ini, 7-8 tahun yang lalu. Belum ada Nicki Minaj dan Miley Cyrus. Pasti nggak ngerti apa artinya sekong. Banyak sekali istilah anak-anak yang Bapak Ibu tidak ngerti. Next. Lihat ya, tulisannya belum lempeng, pertanyaannya belum, pasti bengkok. Ini udah gitu. Belum pertanyaan di bengkok banget. Ya. Oke, Ibu Bapak jelasin belum ke anak kelas 4 di mana? Anak-anak yang belum balik. Sudah Bapak Ibu jelasin belum? Nggak bisa enggak sekarang. Karena seiring rumah wifi, TV berbayar, handphone di sana. Next. Oke. Bapak Ibu, tangan kanan. Bilang sama temannya, hati-hati anakmu ya. Ngomong sekarang, ngomong. Bilang. Bapak Ibu, baik. Apa sih yang diinginkan oleh pebisnis pornografi umumnya terhadap anak kita? Sederhana Bapak Ibu, cuma 3. Next. Ini ya Mark yang tadi saya bilang itu. Kita, saya bukan kesana menunggu 2 kali Bapak Ibu. Karena di risetnya cepat sekali. Sedangkan di sini kita, saya Bapak Ibu ini tahun keempat menjual riset yang nilai cuma 1 miliar ke sekian menteri. Gak ada sepatunya. Kalau saya tunjukin bahwa ini merusak otak, nanti dijelaskan oleh Pak Profesor Irawan. Ya, orang masa bilang gini, saya ngomong sama Prof. Irawan kemarin, Pak, ya, ketawa-ketawa Irawan, karena orang-orang di sini bilang, loh, yang Anda tampilkan itu kan otaknya orang Amerika. Memang beda kan, otak. Itulah, tapi kita perlu meresearch anak kita, kami perlu bantuan 1 miliar, cuman untuk membuktikan 75 anak yang benar-benar udah adiksi pornografi sama 75 anak yang nggak adiksi, itu hasilnya kayak apa? Jadi kita bisa mendorong pemerintah untuk mengatakan, iya harus segera, ini Bu, Pak, ini belok ya, ini nggak usah direkam ya, boleh nggak? Bapak Ibu surcol, boleh nggak surcol? Kayak gini anak kita Bapak Ibu, Ibu Jokowi selain beliau mau mantu, dia mau kampanye hari ini, kanker serviks. Coba, saya nangis sampai begitu adik saya, ya, sepupu saya, istri menteri, teman saya satu lagi istri menteri, bilang, gue sampai banget sih, kenapa kampanye kanker serviks. Itu saya nangis sholat bulan, gak berhenti-berhenti, sampai sekali saya Bapak Ibu. Tuhan itu persoalan setiap hari saya dapetin seperti ini gitu, itu bukan pemerintah gitu, maaf ya. Jadi Bapak Ibu balik mari ya, sorry. Jadi yang diinginkan oleh penyedia pornografi itu cuma 3 ya. 1 adalah supaya anak kita, Bapak Ibu, punya perpustakaan porno di kepalanya dari macam-macam tadi yang dia lihat itu. 2, dia pengen anak kita rusak otaknya. 3, dia tuh pengen anak kita menjadi pelanggan seumur hidup. Nanti pada kesempatan bertanya jawab, kalau ada nanti saya ceritakan apa yang dimaksud atau bagaimana ngomong sama anak kita tentang perpustakaan porno. Waktu saya, nanti saya sampaikan lagi. Tapi Bapak Ibu begini, lihat di internet, ini gambar ini yang masuk. Sampai situ jelas nggak Bapak Ibu? Lihat di games, gambar ini yang masuk. Lihat yang itu, jadi itu merupakan folder-folder. Yang satu folder itu tadi, gambar-gambarnya kayak tadi. Sampai situ jelas nggak Bapak Ibu? Halo? Iya, jadi udah berapa folder di kepala anak kita? Kita harus tanyakan pada diri kita. Udah berapa lama dia pegang handphone rumah wifi itu berbayar dan dari tempatnya dia main game berapa folder, jadi dia nggak bisa konsentrasi karena itu gambar keluar terus ya, kerusakan otak nanti dijelasin. Jadi oleh karena dia merusak otak, maka ya kami teman-teman saya ini, para pakar ini menyebut visual krekokin narkoba lewat mata, kita singkat jadi narkolema. Apa Bapak Ibu? Iya, narkoba lewat mata, ya. Jadi tadi kan anak kita remaja, dia lihat lagi, menghitung berapa kali lagi keluar dari kemaluannya, kita pingsan. Gak ngerti, ini orang itu aja dihitung sama mereka. Kalau udah sampai segitu, yang kita pertama sekali kita gak tahu, apalagi kita hitung 33 kali, dia dapatkan anak kita seumur hidupnya menjadi pelanggan program. Engkaukah itu anakku? Engkaukah wanitaku? Sudah ngomong salah tadi, sudah blas, fasilitas tidak terkendali, ayat Allah tidak kita sampaikan, wajar aja sih. Ya, perpanjang umur, Bapak Ibu. Bagaimana kok pergi dipanggil Allah mendadak? Pernah belum? Bukan beban Bapak Ibu, Tuhan saya juga. Itu sama. Pemerintah kita kampanye kanker serviks. Paham nggak Bapak Ibu? Tiap kementerian bikin pin, tiap kementerian bikin logo. Cetaknya berapa? Ini sekarang video conference call. Apa semua? Provinsi. Bu Presiden. Berhasil kanker serviks. Kenapa kita nggak berhasil? Bencananya jauh lebih besar daripada kanker serviks. Kanker serviks pasti dijerita oleh orang yang agak sedikit lebih besar. Anak-anak kita yang sakit kan. Oh, ya, bisa dimakan ya? Bisa lah. Kayaknya bisa lah. Oh, kan lo cari ini dikasih tahu Bapak Ibu. Sama ini anak kelas 1 SD sama temannya. Wow, Karena mereka ketawa-ketawa. Dan itu segala macam. Dia dipraktekin gerakannya. Maka gurunya yang dipanggil orang tua yang pendek cerita. Dia tahu dari sepupunya itu. Pada saat hari Minggu ngumpul di rumah nenek. Jadi kita tanya, itu suruh ibunya tanya, tanya sama anaknya. Itu anaknya diapain sama sepupunya? Oh, gini. Bu, dia melakukan sama siapa? Wah, gak berani, kata ibunya. Dan Pak Bu, itu anak umur 6 tahun. Melakui nama adiknya perempuan umur 5 tahun. Itu tadi kenapa sedang-sedang sampein. Tolong, Bapak Ibu. Kami sebanyak orang minimal 3. Saudara kandung, saudara ipar. Ya, tetangga. Itu Bapak Ibu. Next. Oke, Bapak Ibu foto. Nah, foto. Ini ciri-ciri anak Ibu Bapak kecanduan. Kalau di sekolah, Bapak Ibu bisa kerjasama dengan kami karena kami sudah membangun alat untuk ngetes. Pertanyaan dengan 25 pertanyaan. Silakan sekolah anak Bapak Ibu bekerja sama dengan yayasan kita dan Buah Hati. Jadi bisa ketahuan siswa itu mana yang udah tahapan cuma main-main doang, mana yang udah berbahaya, mana yang udah kecanduan. Kita sudah tes alat itu, udah divalidasi. Valid, insya Allah. Ya, ini PhD. Alhamdulillah, masya Allah, kabar Allah, Bapak Ibu Allah kirim saya seorang PhD yang mau volunteer dalam PhD dalam psikologi yang sekarang nanganin riset di Buah Hati. Karena memang saya cuma minta 3 hal. Selain daripada kesehatan, ya Allah, kau berikan saya tenaga muda, kau berikan saya uang, dan kau berikan saya teknologi. Ya Allah, berikan orang, uang, dan teknologi. Allah kirim, Bapak Ibu. Satu di antaranya nanti kelompok Semai. Anak-anak ITB, Motherhood. Yang sekarang saya mau berangkat besok pagi untuk Motherhood Forum. Father Forum ITB. Doakan Bapak Ibu. Yuk saling nyambung-nyambungin tangan, nyambung-nyambungin hati, anak kita dalam bahaya. Oke? Okay? Kalau Bapak Ibu tegur, Bapak sih main gadget, dia marah lawan berkata-kata. Dia ketagihan. Kalau mulai impulsif, berbohong, jorok, mudi, gak sekali, gak mandi, gak sholat. Nah, ya kalau malu gak pada tempatnya, sulit konsentrasi. Kalau dia bicara menghindari kontak mata. Iya. Tampakan? Iya, aku buang. Pokoknya aku buang. Maksud gue tampakan? Kenapa? Karena ini sudah melanggar perintah Allah. Tidak ditahan. Ini mata pertama. Ya, nih. Nyalahin orang. Tadi Bapak bilang. Menyasar abisnya untuk diri. Masuk kanan keluar. Bakum! Tenggelam. Dalam amar berjam-jam. Terus prestasi akademis menurun. Udah pastilah. Kan ini gak kuat terus. Nah, Bapak Ibu yang baik, yang saya muliakan, di sini baru anak dibawa konsultasi. Saya tidak tahu. Ada berapa masalah, Bu? 13. Satu di antaranya prestasi akademis menurun. Iya, Bu, itu yang utama. Gimana Bu mau uji dalam hati saya? Sangat sih, ya. Main dengan kelompok itu saja. Soalnya main gamesnya sama kelompok itu, komunikasi itu sama itu juga. Terus hilang empati Bapak Ibu. Samsung Note 3, iPad, misalnya. Nggak tanggung-tanggung. Itu Bapak Ibu, di sekolah yang saya pimpin saja. Ini kan nanti. Kami cek HP, ada ketangkap HP. Samsung Note 3. Seminggu nggak ditanya. Ibu bapaknya nggak sadar. Ada banyak sekali handphone di rumah. Mama dapat hadiah, ayah berdapat hadiah, anak pegang seenaknya, tidak ada kendali sama sekali. Buru-buru yang tadi kita sebutkan. Ini yang saya komunikasi dengan Prof. Irawan, kan saya belum kenal Prof. Irawan, saya kenali ini dari network saya. Dia adalah ahli bedah otak terkemuka dunia yang menciptakan tentang dan melakukan penelitian. Saya pergi melihat mesin MRI-nya, ya, dan saya udah 2-3 kali ketemu. Jadi harus kita datangkan ke Indonesia, Bapak Ibu, supaya Bapak tahu sebelum nanti Prof. Irawan masuk setelah ini. Next, nih, Bapak Ibu, kita udah bikin seminar ini 2009, Bapak Ibu sayang, 2009, Depkes, tuh, memahami dahsyatnya kerusakan otak akibat kecanduan pornografi dan narkoba dari tinjauan kesehatan. Ini orang Bapak Ibu datang ke Indonesia, saya nggak bayar sesen pun. Padahal saya belum kenal mukanya, saya jemput dari airport, saya lihat di Google, dia lihat saya di Google, saya pegang Donald Don, gitu, saya masuk ke dalam bayar 40.000 pas. Gitu Bapak Ibu, orang tolong menolong di luar. Tahu Bapak Ibu saya dikelari halnya, you are my sister. Oh, persis. Ya, kita berjuang sama-sama, you are my sister. Oke Bapak Ibu, kata kuncinya sebelum jelaskan ke Prof. Irawan. Berikutnya. Bu Ibu, boleh foto. Nggak sengaja. Nah, keluar cairan di otaknya. Namanya dopamin. Ya, itu bikin orang tetap satu di antaranya bikin kecanduan. Jadi anak nggak sensitif lagi. Lihat gambar yang satu, agak bikin naik beragi. Rasanya gitu deh. Jadi dilihat yang berikutnya. Lihat yang berikutnya. Akhirnya di akhirnya Bapak Ibu, dia mencoba. Sampai situ jelas, halo? Iya. Coba yang umur 6 tahun yang lihat rumah neneknya tadi itu, bukan salah dia. Ya? Dia meniru. Tangan kiri Bapak Ibu. Iya. Tepuk yang kenceng temannya, hati-hati, niru. Iya. Ya, next. Bu, Pak ini data terakhir. Sejak Januari. Ya, aduh, kita nangis darah banget. Ya, silakan. Kecanduan pornografi bikin selfie. Selfie-nya luar biasa. Naked selfie dan bathroom selfie. Terus kemudian sexting. Ya, itu tadi kirim kata-kata yang porno. Dari texting berubah sexting. Bisa masturbasi, bisa pacaran. Orang seks pergi ke lokalisasi pemerkosaan. Seks suka sama suka, seks di sekolah, incest, dan seks dengan binatang. Kesimpulan kami dari analisa berita internet. Oke. Okay. Ya, berikutnya. Izinkan saya duduk, kaki kanan saya sudah kram. Oke. Okay. Ini Bapak Ibu, aduh ini terlalu itu ya. Ini siswa, judulnya kan Bapak Ibu turunin ya. Nah, ini karena setelah itu kan apa? Bapak Ibu ini anak, ya begini saja. Begini saja. Siswa sekolah internasional dicabuli ya Bapak Ibu kemarin. Ya. Kemudian ini ya, remaja di Jakarta Timur, cabuli bocah 5 tahun pakai sendok ya. Nah, ini minggu ini ya, minggu ini Bapak Ibu. Ya udah gak bakalan, kita gak akan sensitif lagi, kita juga karena udah kayak berita aja. Ini foto remaja pamer ciuman, ini rame sekali. Berikutnya kamu kasih lihat gambarnya bisa gak? Itu, dia ini jadi profile picture. Gimana coba jadi profile picture? Ya, rame sekali. Bapak Ibu, saya tutuplah presentasi saya, boleh? Halo Bapak Ibu. Saya tutup dengan data 2015 hasil analisa isi berita internet yang dilakukan tim riset Yayasan Kita dan Dua Hati. Ya, kamu bisa tunjukin saya data selembar tahun 2014? Oke. Bapak Ibu di 2014 ya. Kasus terjadi di baik, terima kasih. Kejahatan seksual Ibu 34 provinsi 2014 ya. 900 kasus, ya, pelakunya 1.000, pelaku 1.137 orang, korban sekian, 16% adalah pacar, ya, usia korban termuda, pelaku termuda 6 tahun. Pelaku yang saya bilang, tidak ada kasus lain, tapi bukan kasus yang tadi itu, sudah banyak kasus 6 tahun, itu lebih penting, kanker setik. Ketik deh, bantuin saya ketik dong, ya, ini, atau bersaksi. Pelaku, next. Nih. Pelaku guru, Bu. Guru itu pemerkosa 27 provinsi. Ya. Pelaku SMP 26. Ya. Ini lihat di kabupatennya. Provinsi. Oke. Kantong Islam semua. Ini pelaku SD 14 provinsi. Kejahatan seksual di sekolah itu 25 provinsi. Ya Bu, pelaku siswa 7 provinsi. Next. Incest 25 provinsi. Minta ampun enggak saya Bapak Ibu, NAT paling tinggi. Itu kampung saya. Ya, kasihkan ini di depan SKPD. Ya. Ini kan 24 provinsi, aborsi 18 provinsi, pembuangan bayi 17 provinsi. Kampanyenya hari ini kanker cervix. Next, saya kasih data 2015. Selamat menyaksikan. Next. Ya. Bapak Ibu tepuk tangan untuk Semai 2045. Ini adalah perpanjangan tangan kami Bapak Ibu supaya namanya jangan biasa kita dan buah hati terus. Karena kita untuk menggunakan untuk teman-teman seusia mereka yang baru punya anak atau yang sedang hamil karena ibu jadi dia masak, dia segala macam, dia tenang. Semai 2045 membantu banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi, bukan hanya doa untuk kami, tapi buat kita semua. Supaya Allah memberikan kita ketangguhan, kesabaran. Keberanian. Ya. Untuk mampu mengasuh anak-anak di daerah di kita ini. Sehingga anak-anak kita, kita selamat. Masalahnya Bapak Ibu yang saya hormati, apabila seorang sudah melakukan hubungan seks dengan anak Donald Hilton, itu Allah merusakkan otaknya dari Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Tidak terdengar oleh telinga, tidak bisa kita rasa di hati. Kenapa? Mukanya manusia, otaknya berproses menjadi otak binatang. Bencana paling besar Bapak Ibu adalah anak. Maafkan saya. Terus berdoakan. Kita saling doa. Mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan yang sungguh luar biasa dan teliti. Tapi jadi gimana nanti anak-anak zaman-zaman kita? Baik, lanjut ke berikutnya. Budaili, apakah berkenan untuk memimpin diskusi dengan Pak Fitra? Ya, saya Bunda tetap memimpin. Dengan Pak Fitra. Ini masih ada dari Risman. Sebagai pembuka mata visual kita dan mata hati kita, sebenarnya itu tadi orang tua, menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Dan ketika sudah tidak orang tua, kan rumah dari Allah, sebagai orang tua kita harus sungguh-sungguh jadi orang tua. Kemudian, saya akan calling dengan Prof. Tirawan. Beliau S1 di UGM, pastor ceritanya, dan ke Jepang. Kemudian riset mengenai neuroscience. Videonya bisa ditampilkan. Ini bukan rekan beliau ya yang ahli neuroscience bagaimana polema itu rusak saraf sebelah kanan kiri dekatnya alis. Dan kemudian otak manusia kehilangan kemanusiaannya malah menjadi otak yang gak binatang. Nah ini spesial di acara ini Prof. Irawan Satrio Tomo. Saya juga ada Irawan ya, tapi tidak ada hubungan darah dengan beliau kan sama-sama cucu Adam. Irawan Satrio Tomo, saya Andi Irawan, kira-kira gitu ya. Nah, beliau dari sisi sudut pandang saintisnya, neuroscience-nya kan sharing yang dari sana. Dari sisi bagaimana apa sebenarnya yang terjadi ketika anak-anak atau program. Dan tadi dan sekarang asisten profesor di Amerika. Jadi dalam kepakaran beliau akan berkuat bagaimana dan juga beliau sebagai seorang ayah yang mendidik anak di tempat produksi film-film tadi. Baik. Sudah siap secara teknologi? Assalamualaikum, Prof. Tirawan? Ya, halo. Alhamdulillah. Gimana sehat, Prof? Alhamdulillah, ya Rabbil Amin. Ya, terima kasih atas doanya. Waktunya. Di sana sudah jam berapa, Prof? Di sini sudah jam 12 malam lewat 5 menit. Jam 12 saya malam. Berada Allah, di... Allah. Terima kasih atas sediaannya. Kita berikan aplaus untuk Prof. Tirawan ya. Ada 400 ayah bunda yang ingin sharing, ingin belajar dari Prof. Tirawan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Sesi ini akan dibantu untuk oleh bunda Assalamualaikum, Profesor. Oh, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kemuliaan. Kabarnya, Bu Eli? Baik, Prof. Jadi adalah kemuliaan dan kebanggaan bagi kami memiliki Prof. sebagai orang Indonesia. Dan hari ini kami ingin belajar banyak dari Prof. tentang masalah kerusakan otak akibat penobat. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Saya coba sharing file saya. Kami tidak bisa menangkap gangguan. Okay. Bisa dilihat sekarang? Terputus, Prof. Halo, iya. Enggak. Bagaimana, Yogi? Ya. Bisa dilihat sekarang? Oke. Silakan, Prof. Di screen share. Kalau boleh, Prof, diulang, Prof. Karena kami tidak menangkapnya dengan jelas. Terputus-putus. Oh, oke. Coba saya... Sebentar. Yogi, saya tidak bisa melihat wajah, ya. Mungkin Yogi bisa membantu. Kawan-kawan bisa pakai Skype mungkin, Prof. Silakan, Prof. Oh, Skype. Ya. Coba lagi, Prof. Saya Bapak Ibu, Skype-nya bisa. Oke, Prof, silakan. Sebentar, Prof. Oke, Prof, silakan, Prof. Di file screen, Prof. call share screen, Prof. Call share screen. Ya, Prof. Bicara dulu aja, Prof. Saya tidak banyak berkecimpung di bidang otak